Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Baik, mari kita teruskan. Mungkin ada pertanyaan dari brosur. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama pada halaman 1. Falamastaqarru biha biman ma'ahu minal a'ajimi wal a'aribi qasadahum Khalid bin Walid biman ma'ahu minal junudi wa qasamal jaisa salasa firaqin wa ghara 'alaihim lailan wa hum na'imuna fa anamahum wa lam yaflit minhum illal yasiru wa ma subihu illa bi ghanamin musarra'atin. Al bidayah wa nihayah. Setelah pasukan musuh yang terdiri dari orang-orang Ajam dan orang-orang Arab berkumpul di Mudoyah, lalu Khalid segera berangkat mengejar mereka dengan membawa pasukannya. Ia membagi tentaranya menjadi 3 bagian. Pada malam hari, secara tiba-tiba pasukan Khalid menyerang tentara musuh yang sedang tidur. Khalid benar-benar membuat mereka tidur selamanya, dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit sekali. Mereka tidak ubahnya seperti kambing-kambing yang disembelih. Pertanyaan, apakah bisa dijadikan dasar hukum kalau dalam situasi perang kita boleh melakukan apa saja termasuk membunuh lawan-lawan yang sedang tidur, Ustaz? Mohon dijelaskan. Memang perang ya harus gitu. Ya, membunuh lawan boleh perang itu, ya dah, memang cari lengahnya. Nah, mumpung lagi tidur itu dibelah. Tapi dalam Islam ada aturan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita. Kalau musuh-musuh apalagi yang jadi serdadu, jadi tentara, ya. Kalau tidak dibunuh, ya dia akan membunuh. Ya. Maka namanya perang gerilya itu ya begitu. Ya, cari lengahnya musuh. Di mana waktu musuh lengah, diserang lah gitu. Dulu kabarnya saya juga belum tahu ceritanya, ketika tentara Siliwangi dulu menyerang penjajah, menyerang itu ya dengan cara begitu. Ya, kalau tidak gerilya, kalah karena persenjataan bangsa kita juga kalah. Waktu lalu penjajah, tentara Indonesia juga gerilya. Ya, kalau siang dicari nggak ketemu, tapi kalau malam, ya tentaranya udah tidur lah, tentara kita malah malam kerja. Kalau siang delik, ya, boleh itu boleh wong perang. Apalagi? Halaman 4 yang bawah. Kemudian terjadi peperangan As-Sani dan Az-Zumail. Kaum muslimin menyerang mereka di waktu malam. Akhirnya berhasil membunuh orang-orang Arab dan orang-orang Ajam yang berada di sana. Tidak seorang pun yang bisa meloloskan diri dan tidak bisa minta bantuan. Setelah peperangan selesai, Khalid lalu mengirimkan 1/5 dari hasil rampasan perang dan para tawanan wanita dan anak-anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, Ali bin Abu Thalib membeli tawanan seorang wanita dari kalangan Arab, yaitu putri Rabi'ah bin Bujair As-Saglibi, yang dari wanita itu nantinya terlahir putra-putri beliau yang bernama Umar dan Ruqayyah. Semoga Allah meridhoi mereka. Mohon dijelaskan tentang membeli wanita yang ditawan. Apakah diperbolehkan? Boleh. No. Tawanan itu kalau dibeli dibolehkan. Kalau yang dibeli membolehkan. Ya, misalnya saya punya wanita tawanan. Kemudian mau dibeli orang. Itu zaman dulu ya. Wanita tawanan atau bekas-bekas orang yang kalah perang jadi tawanan perang itu seperti seperti budak kan. Nah kalau memang dibeli saya membutuhkan uang, saya punya, beli, boleh saja. Kalau saya memang tidak butuh, saya tawanan ini memang saya miliki, tidak boleh dibeli, ya tidak apa-apa. Nah adanya tadi Ali bin Abi Thalib membeli karena memang boleh dibeli. Kemudian dengan Ali bin Abi Thalib nanti mempunyai anak yang namanya Umar dan Ruqayyah itu. Boleh dibeli. Apalagi halaman 8. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian Khalid kembali ke tengah-tengah pasukannya yang sedang menuju Hira. Dan tidak ada yang tahu mengenai hajinya Khalid pada tahun ini, kecuali beberapa orang saja yang berangkat bersamanya. Abu Bakar As-Siddiq sendiri juga tidak tahu yang demikian itu, kecuali setelah orang-orang yang mengerjakan haji pada musim itu pulang ke Madinah. Kemudian Abu Bakar mengirimkan surat kecaman kepadanya karena telah meninggalkan pasukannya. Dan sebagai hukumannya, Khalid ditarik dari medan peperangan di Irak, kemudian ditempatkan di negeri Syam. Abu Bakar menulis dalam suratnya, "Sesungguhnya dengan pertolongan Allah, pasukanmu tidak merasa sedih atas kepergianmu. Maka kami ucapkan selamat atas niatmu dan langkahmu, wahai Abu Sulaiman. Maka sempurnakanlah perjalananmu, niscaya Allah pun akan menyempurnakannya. Dan jangan sekali-kali kamu merasa bangga dan kagum pada dirimu yang menyebabkan engkau rugi dan terhina. Dan janganlah kamu merasa bangga dengan menunjukkan hasil perbuatanmu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan nikmat dan kemudahan kepadamu, dan Dialah Tuhan yang Maha memberi balasan." Mohon dijelaskan dan diterangkan mengenai surat Abu Bakar kepada Khalid. Jadi Abu Bakar itu Amirul Mukminin. Khalid ditugasi oleh Abu Bakar sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan dalam peperangan. Nah, pada saat itu Khalid tanpa seizin khalifah, ya, bahkan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan pasukan yang dipimpinnya, dia meninggalkan pasukan itu untuk ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji dengan beberapa orang. Yang tahu ya hanya yang berangkat bersama itu. Nah, Abu Bakar sendiri tidak tahu. Tahu setelah yang jamaah haji itu pulang ke Madinah. Ya, baru itulah Abu Bakar tahu. Maka Abu Bakar menegur dan memberi hukuman kepada Khalid. Dengan pertolongan Allah, ya, pasukan tidak merasa sedih walaupun kamu tinggal pergi. Jadi meninggalkan pasukan untuk ibadah haji itu suatu kesalahan. Lah andai kata pas dia ibadah haji tadi ada serangan musuh, panglimanya tidak ada, bagaimana? Kan berarti dia meninggalkan pasukan tanpa sepengetahuan khalifah dan tanpa sepengetahuan pasukan itu sendiri. Maka untung tidak ada kekacauan apa-apa dan pasukannya tidak sedih. Maka Abu Bakar mengatakan dengan pertolongan Allah. Andai kata bukan karena ditolong oleh Allah, nah mungkin terjadi kekacauan. Untung dengan pertolongan Allah, pas ditinggal pergi haji tadi tidak terjadi peperangan yang hebat. Andai kata terjadi peperangan, panglimanya tidak ada, bagaimana? Nah, tinggi, walaupun dia ibadah haji, tetapi di saat dia sedang memimpin pasukan, sedang bertugas lah, tugasi oleh khalifah, dia tanpa izin khalifah itu suatu kesalahan. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah memberikan nasihat. Nasihatnya baik, tapi memperingatkan. Bukan terangkan kan, sesungguhnya dengan pertolongan Allah pasukanmu tidak merasa sedih atas kepergianmu. Nah, Khalid tentu merasa kan, kok Khalifah tahu kalau saya pergi, karena menurut surat seperti ini. Maka kami ucapkan selamat atas niatmu dan langkahmu, wahai Abu Sulaiman. Jadi Khalid itu panggilnya Abu Sulaiman, yang mungkin punya anak namanya Sulaiman. Ya, niatmu apa untuk ibadah haji? Kalau niatmu betul, ya mudah-mudahanlah Allah menyampaikan sesuai dengan niatmu itu. Maka sempurnakanlah perjalananmu, niscaya Allah akan menyempurnakan juga. Sempurnakan niatmu, kalau lurus Allah akan memberi balasan sesuai dengan niatmu. Tapi diingatkan, jangan sekali-kali kamu merasa bangga dan kagum pada dirimu yang menyebabkan engkau rugi dan terhina. Jangan kau merasa bangga dengan menunjukkan hasil perbuatanmu, karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan nikmat dan kemudahan kepadamu. Ya, Khalid kan mempunyai reputasi yang sangat gemilang. Setiap peperangan yang dipimpin Khalid selalu menang. Boleh dikatakan menang. Sejak zaman Rasulullah masih hidup, maka Khalid diberi sebutan oleh Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah. Lalu menang. Tapi karena kamu diberi kemudahan oleh Allah selalu sukses dalam usahamu, jangan terus kamu merasa bangga. Kamu meninggalkan pasukan tanpa seizin panglima, tanpa seizin khalifah. Sedang kamu sedang menjalani tugas. Tanpa izin khalifah yang menugasi meninggalkan pasukan untuk pergi haji. Nah, itu diingatkan, jangan merasa bangga. Seolah-olah ya, semua keberhasilan itu karena dari kebolehanmu, kekuatanmu, kepandaianmu. Bukan, itu semua pemberian dari Allah. Kalau kamu merasa bangga, seolah-olah itu kepandaian dari dirimu sendiri, sudah mulai mengabaikan kedisiplinan, tidak minta izin khalifah Amirul Mukminin yang menugasi kamu, ya, itu kamu nanti akan menjadi rugi dan hina. Nah, itu peringatan. Maka mestinya kalau kamu tidak membanggakan dirimu, kamu mau berangkat haji meninggalkan pasukan, mestinya minta izin khalifah dulu. Nanti kalau khalifah mengizinkan, ya berangkatlah. Kalau khalifah mengizinkan, tentu akan ada delegasi. Kalau kamu berangkat haji, berangkatlah tinggalkan, pasukan diserahkan kepada siapa? Mesti ada penggantinya. Nah, karena tidak, kamu tinggalkan begitu saja. Nah, untung tidak ada peperangan yang hebat pada saat itu. Nanti kata ada peperangan, tahu musuh bahwa ini panglimanya sedang haji, kemudian diserang, dilawan, panglima enggak ada, padahal pasukannya tidak tahu kalau ditinggal. Siapa yang menjadi tumpuan pertanyaan, pertimbangan siapa nanti? Nah, maka keberhasilan itu bukan karena kepandaianmu. Allah memberi kemudahan. Maka jangan merasa bangga, jangan sombong. Nanti kamu menjadi orang yang rugi, terhina, hasil usahamu itu tidak ada apa-apanya, akan sia-sia. Sebab itu sudah mulai ada gejala, ya, meninggalkan khalifah tanpa izin. Nah, itu nasihat yang sangat berharga dari seorang khalifah pada panglima perang yang ditugasi untuk memimpin pasukan. Apalagi dari brosur cukup. Ya, baiklah. Selamat datang ini saya ucapkan dari saudara-saudara kita dari Mojorayung. Ya, sama didengar dari rumah tadi. Dan ada seorang ibu tadi dari Salatiga naik sepeda ontel. Salatiga ke sini itu berapa kilo? Ya. Tapi ya iso Salatiga ke sini kan enggak usah ngenjot glending terus ya. Nah, nanti pulangnya. Pulangnya tentu agak payah. Tapi semuanya itu insya Allah tidak ada yang sia-sia. Coba dari Salatiga perjalanan jam 12 malam sendirian pakai mantol. Panas, padahal tidak hujan. Bagus itu, pakai mantel untuk melindungi dirinya, jangan kelihatan kalau saya itu seorang wanita. Kan luar biasa itu. Jam 12 mau mencari tempat kajian ini. Ya, mana tempat kajian yang dikatakan oleh orang yang tidak paham ini aliran sesat. Masa menempuh ke aliran sesat direwangi sepeda ontel dari Solo Tigo. Dulu ada ini mau memecah rekor Wardi, saudara Wardi dulu dari Bluro, ya, naik sepeda ontel juga. Sekarang orangnya di Kalimantan sekarang, ya, sepeda ontel juga, sepedanya tanpa lampu juga. Sampai di sini, ya, ya, alhamdulillah semuanya itu panggilan, itu nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan nikmat material. Tidak bisa dinilai dengan harganya, dengan uang. Tidak bisa dinilai. Allah menggerakkan hati, panggilan untuk mengikuti satu kajian yang awalnya dikoroi lewat radio. Hatinya diusik lewat pendengarannya, mengusik hatinya. Saya kepingin tahu pengajian yang sebenarnya seperti apa. Alhamdulillah Allah menuntun sampai di tempat ini. Nikmat yang begitu itu perlu dijaga. Jangan sampai hilang. Karena Allah kalau sudah memberikan suatu nikmat kepada suatu hambanya, tidak akan hilang, tidak dicabut lagi, kecuali hamba itu yang menyia-nyiakannya. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 53 ya. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 53. Zalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat iman. Nikmat yang diberikan oleh Allah menggerakkan hati untuk menuntut ilmu walaupun jarak jauh. Ya. Tidak ada kendaraan bermotor, naik ontel, peda ontel dan sebagainya. Itu Allah menggerakkan hatinya. Itu nikmat yang semacam itu, nikmat iman. Perlu dipupuk, disuburkan. Kalau syukur, namanya syukur itu ya, nikmat yang diberikan oleh Allah itu dijaga sampai jangan sampai hilang, malah selalu dipupuk. Janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan beri nikmat, tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak. Mungkin sekarang mau naik sepeda ontel, siapa tahu nanti Allah berikan nikmat bisa naik pesawat terbang. Ya. Bukan suatu hal yang aneh, mungkin dari mana naik ke pesawat terbang, turun bandara itu terus ke sini kan. Nah, ini semuanya itu kenikmatan. Tapi itu bisa hilang. Kalau tidak dijaga, tidak diupeni, ya, kemauan kuat untuk menuntut ilmu walaupun jarak jauh dengan sepeda ontel itu bisa hilang kalau tidak dijaga. Ya. Berapa banyak orang dengan punya mobil, punya sepeda motor untuk datang ke sini itu walaupun dekat terasa jauh, tapi dengan sepeda ontel walaupun jauh terasa dekat. Ya, itu suatu kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa dinilai dengan harga materi, tapi bisa dirasakan betapa nikmatnya. Tak sampai di tempat ini, merasa bergembira, merasa senang. Ya. Orang mau mengatakan apa, tidak peduli suatu kenikmatan. Ada lagi, saudara kita yang tadi dari, mana tadi? Dari kota Yolali, ada yang dari Madiun juga, ini rombongan juga Mojorayung, ini juga Madiun, dan mungkin dari tempat-tempat lain. Siapa yang menggerakkan hati untuk datang di sini? Allah itu semua. Yang tidak diduga-duga. Padahal ada orang yang dengar radio aja sudah tidak senang, ini malah dengar radio malah ingin tahu. Ini suatu kan kenikmatan. Sama radio yang didengar itu sama. Suaranya sama, keterangannya sama. Satu ya, ada yang muncul ghirahnya. Ya, kemauan untuk agamanya lebih meningkat. Terpanggil untuk mengikuti kajiannya. Tapi ada yang mendengar begitu, muncul kebenciannya. Nah, ini saya satu kenikmatan yang diberikan. Ini saudara kita dari Pontianak juga ini datang. Kapan kamu datang? Ya, datangnya kapan? Tadi malam. Di Pontianak itu kan cuma mengkulon kono toh. Ya. Pontianak itu. Iya, dari Pontianak itu Kalimantan bagian barat sana. Dengar radio sampai ke sini. Kemarin sudah dirasani ada wacana ibu kota negeri mau pindah ke Kalimantan nanti. Tapi rasanya Kalimantan Tengah tampaknya. Tapi entah tidak ya. Sebab kalau pindah ke sana hanya menghindari banjir, tidak memperbaiki orangnya, ya. Nanti akhirnya ya tinggalkan masalah di Jakarta, akan membuat masalah baru di Kalimantan. Maka yang perbaiki harus orangnya. Karena Allah mengatakan telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka manusianya harus dibenahi, diperbaiki. Ciptakan oleh Allah di dunia ini jadi khalifah, bukan perusak. Tapi terjadi bencana-bencana banjir karena dirusak oleh manusia itu sendiri. Ya, sungai yang mestinya tempat penampungan air dibuangi sampah, ada black masuk sini, apa-apa masuk situ. Lalu otomatis jadi sungainya dangkal kan. Tempat persapan-persapan air jadi rumah-rumah mewah. Yang di puncak sana tanaman-tanaman mestinya bisa, ya, tanaman besar-besar, subur, air hujan turun bisa menimbun, menampung, menahan air. Tapi sudah jadi bangunan-bangunan indah. Maka air turun enggak ada penampungnya, amblas saja. Dan yang lain-lain. Yaitu maka yang membuat banjir seperti itu ya karena manusianya. Maka Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah keadaan suatu kaum di dalam surat Al-Anfal 50 Ar-Rahm. Tadi 15 ya. Allah tidak merubah kalau kamu diberi kenikmatan itu tidak dicabut oleh Allah. Nikmat itu akan ditetapkan bahkan dijanjikan oleh Allah kalau mau bersyukur ditambah nikmat itu. Tetapi kalau mengingkari diberi nikmat atau tidak syukur, nikmat itu akan hilang. Tidak sekedar hilang nikmat tanpa apa-apa, ganti oleh Allah. Inna adzabi lasyadid. Kalau diberi nikmat kalau tidak bersyukur, ingat azabku amat pedih. Nah, sehingga manusianya itu sendiri tidak akan mendapat tambahan nikmat atau malah didantakan adab ya karena manusia sendiri. Keadaan semacam itu Allah tidak akan merubah kecuali manusia itu sendiri yang merubah keadaannya. Ya, sampaikan selamat datang. Mudah-mudahan bisa istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Sudah beberapa waktu tidak terjawab itu. Sebelumnya ada masih ada yang menanyakan brosur yang kemarin ya, tentang larangan taklid itu. Taklid kepada empat imam juga dilarang, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Beliau-beliau pun melarang untuk ditaklidi. Nah, siapa mengaku dirinya sebagai pengikut atau sebagai bermadzhab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak mau diikuti itu. Ya, dia tidak mau. Tapi beliau mengajarkan, menganjurkan ikuti Quran dan Sunnah Nabi. Itu maka MTA tidak bermadhab, madhabnya Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga mengatakan madhabnya itu ya Quran dan Sunnah. Ya, mari. Pertanyaan tanggal 23 Desember, Seth. Nomor 4. Yo. Saya membeli rumah seharga 150 juta dengan cara pinjam uang di bank. Untuk mengangsur di bank dengan cara dipotong gaji saya setiap bulan. Dan setiap bulan sudah saya keluarkan zakatnya. Apakah rumah saya itu masih tetap harus dizakati? Tidak, kalau sudah yang beli dipakai beli rumah ya uang itu, sedang uang itu sudah dizakati, ya tidak dizakati enggak apa-apa karena sudah dizakati namanya. Namun karena itu wujud rumah, kalau mau menzakati lagi, faman tatawa khairon fahuwa khairullah. Ya sudah dizakati tapi karena sekarang wujud rumah saya bangga merasa senang, tak keluarkan zakat lagi. Kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Apalagi tidak sia-sia maksudnya. Dari Quran surat Al-An'am ayat 38. Lan ora ana gegremetan sato kewan kang ana bumi lan manuk kang mabur kelawan suwiwine loro kajaba dheweke iku ya makhluk kaya sira kabeh. Lan ingsun ora ninggalake perkara kang perlu. Ora ingsun terangake ana ing Quran tumuli wong mau bakal disuwanake marang ngarsane Allah pangeran sesembahane. Mohon diterangkan ayat ini terutama pada kalimat ingsun ora ninggalake perkara kang perlu, ora ingsun terangake ana Quran. Ya coba ayat dibaca 38 Al-An'am tadi. Surat Al-An'am sama surat 6 ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ada notnya? Ada. Baca notnya. Sebagian mufassirin menafsirkan Alkitab ini dengan lauhul mahfuz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan atau ditetapkan dalam lauhul mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Ya, kita paham toh? Ma faratna fi kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lupakan. Kami tinggalkan di dalam Al-Quran, di dalam satu kitab itu sesuatu pun. Artinya tadi ada yang menafsirkan di dalam kitab maksudnya di Lauh Mahfudz segala sesuatu sebelum diciptakan oleh Allah sudah dibuat ketetapan oleh Allah yang matang perencanaannya disimpan di Lauh Mahfudz sana. Tapi ada lagi yang menafsirkan kitab di situ maksudnya Al-Qur'an. Ma faradna fi kitabi min syai', tidak ada yang saya lupakan, saya tinggalkan. Ya, sesuatu pun artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini Qur'an sudah cukup lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi tunjukkan jalan sesat, tunjukkan jalan selamat, ditunjukkan neraka, tunjukkan surga. Tunjukkan cara untuk meraih kebahagiaan, tunjukkan jalan menuju kesengsaraan, semua sudah lengkap. Maka Al-Quran itulah ya, suatu kitab yang cukup lengkap untuk menjadi pedoman umat manusia ini. Di dalam surat Al-An'am, coba dibaca ayat 114. Allah turunkan Al-Quran ini dengan terperinci. Apakah masih akan mencari yang lain? pedoman yang lain, sedang Quran ini diturunkan Allah sudah terperinci. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ya, ya, bah. Quran itu sudah diturunkan Allah lengkap terperinci. Apakah akan mencari hukum selain Al-Quran? Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah sudah lengkap. Ma faradna fi kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang dilupakan, yang ditinggalkan. Ya, untuk kebutuhan apa manusia hidup di dunia sampai kebahagiaannya di akhirat, di Al-Quran sudah diterangkan secara terperinci. Kalau dulu ada yang mengatakan Quran itu masih wungkul, ya, ibaratnya makanan belum enak dimakan, harus dibumboni. Ya. Benar mana ini kalau Quran, Quran sendiri mengatakan terperinci, orang mengatakan masih wungkul. Jadi orang itu dipangan, paribasannya makanan itu belum bisa dimakan. Kamu sih dipikir pangan. Quran dipadake makanan. Quran padake herbal. Ya. Padahal belum mempelajari Quran, sudah mengatakan Quran itu masih wungkul coba. Nah, Quran sendiri mengatakan diturunkan dengan terperinci. Apakah kamu akan mencari hukum selain Quran? Artinya terperinci di situ, Quran itu sudah lengkap. Mau mencari apa? Di situ Quran itu ada untuk kehidupan manusia ini dalam mencapai kebahagiaannya. Lah kok masah malah cari yang lain, ninggalkan Quran. Maka diterangkan ini, jangan kamu termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Al-Quran itu dari Allah, dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran. Ya, akan mempelajari, mengambil ketetapan-ketetapan hukum dari Al-Quran ragu. Bisiki setan, Quran enggak bisa dipakai, ibaratnya makanan belum enak dimakan karena belum ada bumbunya, masih wungkul. Nah, itu kebisikan-bisikan setan. Akhirnya Qur'annya malah ditinggal, malah pakai yang lain. Sedang Allah dalam Qur'an sendiri menyatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza shirathi mustaqimam fattabi'u. Qur'an ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah terperinci. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Quran untuk mendapat keselamatan, yang terjadi apa? Kamu terpisah dari jalan yang lurus. Kamu akan dicerebrekan dari jalan yang menyelamatkan kamu. Dengan kata lain, kalau kamu ambil jalan selain Al-Quran, kamu akan sesat. Kamu akan celaka. Kamu tidak menemukan jalan yang lurus, tapi jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Nah, itu mestinya begitu kalau meyakini Al-Qur'an. Jangan, maka jangan sudah mengatakan Qur'an wungkul, sedang belajar baca kok belajari Qur'an pun belum. Mempelajari Al-Qur'an hanya membaca, tidak memahami isinya. Apalagi mohon diterangkan siapa itu Dzulkarnain yang tercantum dalam Qur'an surat Al-Kahfi ayat 83. Coba kamu baca dari ayat 83 sampai 101. Mau baca aja itu. Surat Al-Kahfi nama surat 18 ayat 83 sampai 101. Yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa hatta iza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man dzalama fa sawfa nu'azzibuhu tsumma yuraddu ila rabbihi fa yu'azzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika wa qad akhta'na bima ladaihi khubra summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas shadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq 'alaihi qitara famasta'u ayyadhharuhu wamastata'u lahu naqba qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fis-suri fa jama'nahum jama'a wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Perhatikan ini, cerita tentang Dzulqarnain. Diperhatikan, ini akan dibacakan ayat yang mengenai ceritanya Dzulqarnain. Karena orang bertanya, orang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya, Nabi sendiri kan tidak tahu Dzulqarnain itu siapa, maka Allah menjelaskan. Ya, aku akan saya bacakan cerita tentang Dzulqarnain, maka perhatikan ceritanya ini. Ayo dibaca. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Dzulqarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Nah, maksudnya sesuatu ya, di terbit matahari itu Dzulqarnain menemui umat yang tidak mempunyai sesuatu untuk melindungi dirinya dari panas matahari. Artinya orang miskin. Ya. Dan tidak punya baju, gue melindungi sengatan matahari itu, melindungi tubuhnya tidak punya. Jadi orang miskin dia. Terus? Demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Jadi kan, sampai di suatu tempat antara dua gunung yang di situ penduduknya hampir tidak mengetahui pembicaraan, tidak tahu bahasa. Jangan ngomong tuh oleh Zulkarnain, bahasanya enggak paham dia. Ya. Dan dia menceritakan bahwa di balik bukit itu ada orang yang selalu berbuat kerusakan, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka minta tolong kepada Zulkarnain ini. Bisakah kamu melindungi, membuat perlindungan pada saya supaya tidak dibuat kerusakan oleh Ya'juj dan Ma'juj tadi? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Minta tolong untuk bagaimana caranya supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak datang kemari membuat kerusakan di sini. Terus? Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Ya, dimaksudnya Allah memberikan ilmu padaku untuk membuat sesuatu yang bisa menolong kamu melindungi itu dengan kekuatan manusia. Maka tolong kumpulkan potongan-potongan besi. Ya, akan saya buat besi itu, potongan-potongan besi, nanti saya susun sedemikian rupa. Kalau sudah sampai setinggi gunung itu, karena tadi antara dua gunung kan. Kemudian saya bakar merah begitu, tuangkan tembaga di situ. Ya, maksudnya untuk apa? Ya, untuk ngelas gitu lah. Jadi besi, potongan-potongan besi disusun, kemudian dilas. Jadi buat pagar, ingat ya, pagar yang tinggi setinggi gunung. Supaya Ya'juj dan Ma'juj tadi tidak bisa melompati pagar itu. Terus? Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ya kan, kita pagar besi. Terus? Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaanku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar." Ya, apa kan? Jadi dinding yang tinggi tadi untuk menghalangi orang yang selalu membuat kerusakan supaya tidak meloncat di sini, tidak bisa melubangi, dia tidak bisa berkerusakan padamu, itu rahmat dari Allah. Kemudian Allah nanti akan membuat keputusan, ya, siapa yang buat kebaikan, ya, dia akan dapat balasan kebaikan dari Allah. Tapi siapa yang berbuat kerusakan, matanya tertutup dalam keadaan, ya, dalam keadaan tertutup memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, hanya tidak bisa melihat kebenaran, ditunjukkan kebenaran pun tidak mau mengikuti kebenaran, itu berarti mata hatinya buta. Mata hatinya buta, tidak bisa mengerti kebenaran, ditunjukkan seperti apapun tidak tahu, maka dia selalu berbuat kerusakan. Ya, nah, yang semacam itulah, maka adalah mereka tidak sanggup mendengar, walaupun ditunjuk-tunjukkan kebenaran. Ya, maka dikatakan di ayat lain, summum bukmun umyum fahum layak ilun atau layar ciun, tuli, bisu dan buta terhadap kebenaran. Maka sekalipun ditunjuk-tunjukkan, dia gak akan bisa memahami kebenaran itu. Telinganya tertutup, hatinya khotamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim, hatinya terkunci mati, telinganya ada sumbatan, matanya ada tabir yang menghalang melihat kebenaran. Orang semacam nanti akan mendapat balasan kejelekan. Jadi Al-Quran itu siapa? Nah itulah yang akan menolong orang tadi, ya, dalam perjalanannya menemukan sesuatu penduduk yang miskin, yang dikatakan oleh ayat itu tadi tidak ada perlindungan untuk sengatan matahari, orang miskin maka baju aja nggak punya. Nah, di balik bukit itu ada orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nah, maka minta tolong bagaimana supaya terhindar dari orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Maka Dzulqarnain membuatkan pagar besi yang tinggi, yang tidak bisa didaki, tidak bisa dilubangi. Nah itu. Nah, siapa yang berbuat kebaikan, nah dia dapat balasan kebaikan. Siapa yang berbuat kerusakan, walaupun ditunjukkan kebenaran, tapi mata hatinya buta, ya, keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, itu nanti akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti ayat dari 83 sampai 101 dibaca ulang-ulang nanti kan paham. Ya. Apa lagi? Berikutnya bagaimana dengan zakat mal yang diberikan kepada orang yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima, tetapi lebih banyak diutamakan kepada fakir miskin dan orang-orang pengemis yang ada di jalan-jalan atau di perempatan lampu traffic light, Ustaz? Kalau memang dia itu termasuk orang miskin atau orang fakir, boleh, dia punya hak. Tapi orang pengemis itu jangan dikira mesti orang miskin. Orang pengemis itu ada kalanya memang punya pakaian untuk biar dimesake orang. Ya, ya ada yang memang miskin betul, ya ada. Tapi kadang-kala orang yang tidak mensyukuri nikmat, walaupun dia bukan orang miskin, biar kelihatan seperti orang miskin, terus minta-minta biar dikasih orang. Iya, saya pernah saya ceritakan lah. Orang ya bari ngemis. Pak, kalau sedang pakaian dinas ngemis, ya mesake gitu pakaiannya. Tapi ternyata berangkat dari rumah tuh dia, ya, pakai kacamata Ray-Ban. Ya, celananya putih, bersih gitu. Waktu dulu sepedanya itu sepeda Humber itu pakai personel itu cik gitu lah itu. Nah waktu itu yang tahu bapak saya, ketemu itu Allahumma fidlahu warhamu, bapak saya udah nggak ada. Cerita leh sing sok rene hai pasti baik buagah leh manggo wah itu nopo nggih lah. Satu saat dia datang lagi ke rumah, langsung tak suruh masuk rumah. Ya ternyata betul dia itu pakaian dinasnya itu, nanti ganti di mana, kok kamu suka begitu. itu sebenarnya punya sawah. Nah kalau pas garap sawah nunggu panen, itu kan tidak ada pekerjaan. Ya dia kerjaannya seperti itu. Nah, jadi dia orang kaya punya sawah. Akhirnya waktu itu saya suruh, ya berhenti dari perbuatan namanya kamu tidak syukur nikmat. Ya, nah saya kata ini mamari sudah. Kan salat dereng sakit pakai tuntunan sholat itu ya. Ya. Sudah lama kalau itu terus datang lagi sama anaknya sama istrinya bareng ke rumah tak nasihati. Gua namun kelas sekolah nek tekoni nyambute gawe bapakmu apa ngemis itu ora isin kowe. Ya. Ya. Udah, alhamdulillah. Akhirnya saya suruh anu mari ya waktu itu saya kasih ya, kasih uang, kasih apalah pokoknya nanti berhentilah, tidak usah ngemis saja. Ya, kerja, apalagi punya sawah. Nah, sawah ini aku naik panen. Ya, ini nembe bar panen telas. Tinggi nyelamati mbah kulo. Tinggi nyelamati. Lah, ngoten itu tidak perlu. Masa mbah wis mati. Ya, di nampak itu disebut-sebut seolah yang ngentek ke hasil panen ini mbah. Berarti mbah wis mati. Ya, gitu. Kan salahmu dewi itu. Kan enggak usah pakai gitu-gitu itu ya. Hasil panen disimpan. Ya. Kalau enggak perlu betul enggak ada biar tidak kekurangan makan. Apa cara-cara itu dihentikan aja. Ya, dah lama tidak ngemis dah, enggak datang ke rumah. Datang sama istrinya, sama anaknya, tak kandani ya seneng nurut. Berapa lama kemudian datang di kantor Semanggi sana. Kebetulan orangnya itu nah, pas minta saya keluar. Loh, Pak jari mari lah kok isi. Akhirnya terus lungo saya minta. Nah itu dah. Jadi kadang-kadang orang ngemis ya belum mesti dia orang melarat. Kadang-kadang malah luwih melarat timbang sing ngemis witar, luwih melarat sing dijalui. Lalu dia menjadi sawah barang kok. Tapi tidak semuanya begitu. Maka kalau memberikan zakat kok kepada peminta-peminta itu bisa keliru. Ya kan? Bisa keliru. Kecuali kalau saudara yakin betul, mung ada yang cerita katanya yang sikile sak ditekuk apa itu, sikile katanya tugel sak dengkul wi bareng mun ada di apa itu dikabari ini mau ada garuan Satpol PP melayu kok dia. Loh, sikile tugel iso melayu coba. Ternyata ditekuk dideleke jadi apa lengannya celana itu memang dibikin lebar itu sehingga gue nekok sikile. Ya. Ada lagi yang pura-pura buta. Ya. Pura-pura buta njaluk bareng dijukuke asu melayu coba. Itu jadi orang yang tidak syukur nikmati seperti itu. Enggak syukur nikmat itu namanya. Orang yang mata melihat pura-pura buta. Orang yang buta aja sebenarnya kepengen melihat. Yang melihat pura-pura buta. Hanya untuk mendapatkan sesuatu bentivelasi orang. Nah, kita orang yang ngaji enggak boleh seperti itu. Ya. Ya, fa amma bi nikmati rabbika, hadis diberikan nikmat oleh Allah itu kabarkan, tunjukkan kenikmatan diberi oleh Allah. Diberi kesehatan, manfaatkan sehat itu untuk hal-hal yang baik. Diberi harta, belanjakan harta di jalan Allah yang baik. Nah, gitu. Jadi jangan diberi kecukupan berlagak seperti orang miskin itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Ya. Apalagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 139 diterangkan bahwa lana a'maluna walakum a'malukum. Saya bisa memahami kondisi saat ini di mana umat Islam mempunyai pemahaman yang berbeda dalam memahami teks Quran maupun hadis, sehingga berdampak pada pengamalan Islam. Apa penyebabnya ayat ini diturunkan? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan semua pemahaman Islam ditentukan oleh Nabi? Artinya semua umat Islam waktu itu harus manut Nabi. Lah kok masih lana a'maluna walakum a'malukum? Mohon penjelasannya dan bagaimana riwayatnya. Ya, coba kamu baca surat Al-Qasas atau surat ayat 15. Surat As-Sura sama surat 42 ayat 15. Fadzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Danatnya di situ. Maksudnya tetaplah dalam agama ini dan lanjutkanlah dakwah. Ya. Terus sekali surat Al-Qasas 55. Surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 55. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Ya. Satu lagi surat Al-Baqarah 139. Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Ya. Coba diulang surat Asy-Syura 15 tadi. Ulang ayat 15 surat Asy-Syura. Di situ ada kalimat, tidak ada pertentangan antara kamu dan kami, itu enggak ada. Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Ya, ini sebenarnya dengan orang-orang ahli kitab. Orang yang pernah diberi kitab oleh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya mereka itu asalnya juga orang-orang beriman, orang diberi wahyu oleh Allah, diberi Taurat, diberi kitab Injil. Maka Allah suruh menyatakan antara Nabi Muhammad kepada mereka, sebetulnya tidak ada pertentangan antara kami dan kamu. Tuhanku dan Tuhanmu itu sama, Allah. Dan Nabi menyatakan, saya mengimani kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat, kitab Injil, itu Nabi mengimani. Yang Taurat, Injil, Al-Quran itu gak ada perbedaan sebetulnya. Seruan Tauhidnya sama. Untuk mengajak, menghambakan diri kepada Allah saja. Namun, seruan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, kalau kamu tidak mau menerima, sebetulnya ini kitabmu dan kitab itu sama, seruannya itu sama, anibutullah wa istanibut tawud. Tidak ada pertentangan. Tuhanmu dan Tuhan itu sama. Kalau memang kamu tetap bertahan dalam pendirianmu, ya, sedang kitab suci yang diturunkan oleh Allah padamu dan yang diturunkan oleh padaku yaitu Al-Quran, tidak ada perbedaan masalah tauhid itu. Ya sudah, sekarang tidak perlu berdebat, tidak perlu pertentangan. Lana a'maluna walakum malakum, bagiku amalku, saya akan teruskan dakwah menyeru manusia sesuai dengan Al-Quran ini. Nah, bagimu amalmu, seru, sampaikan seruan dakwahmu juga. Antara kamu dan saya nanti akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat nanti, siapa yang benar di antara kamu dan aku. Sebetulnya Tuhanmu, Tuhanku itu sama kok. Kitab yang kamu terima dan yang saya terima pun sama, seruan tauhidnya tidak berbeda. Nah, maka kalau begitu kita memperdebatkan tentang Allah itu sebetulnya tidak ada bedanya, tidak ada pertentangan. Gitu kan? Nah, maka untuk mengakhiri itu, ya sudah, bagimu amalmu, bagiku amalku. Nah, sering terjadi kan sesama umat Islam sendiri kan ya begitu gitu loh. Padahal Qur'annya ya sama, nabinya sama, ya, tapi sering tidak ketemu. Sesama umat Islam sendiri sering tidak ketemu, walaupun kitabnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Nah, kalau sudah saling tidak bisa ketemu, apa kita paksakan? Maka seperti ayat ini aja, lana amaluna walakum malukum. Kepada umat Islam, kalau diajak kembali mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dia sudah merasa puas mewarisi apa yang didapati dari nenek-nenek moyangnya dulu, bapak-bapaknya dulu. Jadi bagaimanapun juga dia tetap berpegang teguh apa yang sudah diwariskan bapak-bapaknya. Ya kalau sudah begitu pendirianmu, ya sudah. Bagimu amalmu, bagiku amalku, gitu lah. Yang nanti antara kamu dan saya bisa bekerja sama kalau di dalam satu hal faham yang sama. Kalau ternyata beda pemahaman, kamu tidak usah memaksa saya untuk ikut, dan saya tidak akan memaksa kamu untuk tidak melakukan, atau kamu ikuti saya, jangan memaksa saya untuk ikuti kamu. Asah dewi-dewi aja, maka bagiku amalku, bagimu amalmu. Ya. Soalnya antara kamu dan saya enggak ada pertentangan, wong kitabnya sama kok. Tapi kan juga begitu tuh dengan orang ahli kitab yang berkitab Taurat dan Injil itu sebenarnya enggak ada pertentangan, sama. Tuhannya sama. Yang menurunkan kitab Taurat juga Allah, yang menurunkan kitab Injil juga Allah, menurunkan kitab Al-Qur'an Allah, seruannya sama tauhidnya. Mengapa sampai terjadi perbeda? Terus terjadi perdebatan. Maka tidak ada gunanya. Sebetulnya kamu dan saya tidak ada pertentangan. Namun kalau tidak bisa ketemu, ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Sesama umat Islam tidak sedikit yang seperti itu. Maka kalau sudah memperdebatkan sesuatu, terpaksa tidak bisa ketemu, tidak usah diteruskan, tidak usah putus silaturahim. Sudah. Ya wis nek yakinmu ngono amalno, aku tak ngamalke sing tak yakini. Antara kamu dan saya tidak usah saling mengganggu, tidak usah saling memaksa. Kamu harus mengikuti saya atau saya harus mengikuti kamu, enggak usah. Lana amaluna, bagiku amalku, walakum amalakum, bagimu amalmu. Masing-masing amalmu atau amalku nanti akan dinilai oleh Allah, akan mendapat balasan sesuai dengan penilaian Allah. Apakah kamu yang akan mendapat penilaian yang baik ataukan saya? Saya tidak usah mengatakan kamu salah, kamu tidak usah mengatakan saya salah, karena memang tidak bisa ketemu. Nah, dah lebih itu selesai. Maksudnya begitu. Apalagi? Saya sangat prihatin dengan keadaan keluarga saya yang sangat jauh dari tuntunan agama. Pertama, kakak saya dulu memiliki riwayat gangguan pada sistem sarafnya, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya. Terkadang bertingkah seperti anak kecil, melamun dan sering sekali ketakutan, kadang hanya diam terbengong. Tetapi sekarang kondisinya sudah pulih sehingga bisa menuntaskan pendidikan sekolahnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya sering mendengar ibu mengeluh karena kakak sering meminta duit yang biasanya uang tersebut digunakan untuk mengutak-atik sepeda motornya, untuk merokok dan untuk mabuk-mabukan dan juga minum ciu. Pernah saya sarankan kepada ibu untuk tidak memberi uang padanya. Lalu ibu menjawab, dulu tidak diberi uang 10 ribu saja malah menghabiskan uang jutaan. Di sisi lain, ayah bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi rasanya tidak berkah karena kakak saya yang minta duit terus. Karena tidak pernah memperhatikan kondisinya, hingga suatu saat ayah jatuh sakit dan saat ini masih dalam kondisi pemulihan. Keluarga ayah saya memang heterogen. Ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Islam, tetapi kental dengan ritual Hindu, dan ada yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayah sangat sensitif sekali jika ada keluarganya yang mengamalkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maklum, ayah bekerja dengan orang asing yang kalau hari Minggu sering mengantarkan ke gereja. Ayah sangat marah kalau mengetahui saya mengaji. Ia khawatir kalau anaknya menjadi korban pencucian otak karena melihat potret ormas-ormas Islam yang sering terjadi kerusuhan, anarkis dan teroris. Bagaimana sikap saya yang sebaiknya saya tempuh bila dikaitkan dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah dan keluarga saya diberi hidayah oleh Allah. Ya, ayahmu itu ya memang kurang bisa berpikir dengan realistis. Ngaji tidak boleh, khawatir nanti di otaknya dicuci. Sebetulnya otak dicuci itu bagus. Gitu. Lah kalau kotor dicuci menjadi bersih kan gitu. Lah yang kotor ya seperti tadi, mabuk-mabukan. Padahal anaknya sudah ada yang mabuk-mabukan, menghabiskan uang judi, ya, sampai apa itu gangguan saraf. Sudah gangguan saraf masih dipicu dengan mabuk, sarafnya tentu akan lebih parah. Nah, yang begitu malah tidak jadi pelajaran. Ya, harusnya anaknya ngaji, ya, biar dicuci, tidak ada pemikiran-pemikiran kotor begitu. Jadi jangan termakan, wah ada otaknya dicuci. Memang Quran itu tempatnya obat, obat asyifa lima bisyudur. Obat penyakit kotoran-kotoran di dalam hati itu diobati dengan Quran. Dan Al-Quran juga memang mencerdaskan otak manusia ini, supaya selalu otak ini digunakan berpikir yang positif. Afala taqilun, afala tafakkarun, afala tadzakkarun. Apa kamu tidak punya akal, apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak ingat. Itu supaya digunakan akal pikiran ini. Di samping itu, dicuci hatinya biar bersih. Bersih dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, kebohongan, kemunafikan, kedengkian, ya, kesombongan, keputusasaan. Itu semua dibersihkan dengan Quran itu, diobati dengan Quran, bersih. Ya. Nah, mestinya kalau dicuci menjadi baik, jangan cuci diartikan negatif. Adapun misalnya ada orang Islam yang berbuat teror dan sebagainya, itu bukan orang Islam saja, terorisme itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Ya. Sebetulnya kalau terorisme yang dimaksud hanya, ya, misalnya orang meledakkan bom, di mana orang bom bunuh diri, itu memang teror. Itu sebetulnya tidak begitu berbahaya. Lebih bahaya lagi itu terorisme meracuni generasi muda dengan narkoba. Anak-anak kecil sudah diracuni, mau jadi apa nanti gede? Maka pengedar-pengedar narkoba yang mestinya merusak generasi muda sejak kecil. Sudah. Kalau sudah kecil sudah jadi pengedar narkoba, dari narkoba jadi pengkonsumsi narkoba, apa yang diharapkan? Ya, bangsa generasi ini dilihat begitu, kalau kita biarkan rusak generasi bangsa ini, maka fakhalafa min ba'dihim khalfun adau shalah wa tabau sawa. Mesti akan menemui generasi yang jelek. Kalau sudah kecanduan narkoba itu sudah menyia-nyiakan sholat dan menuruti syahwat hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghoya, mesti bakal menemui kesesatan. Itu sebenarnya lebih bahaya daripada terorisme yang disebut-sebut itu. Walaupun itu memang juga tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya teror kok ngebom gereja, apa ngebom pasar, atau ngebom, itu gak ada benernya dalam Islam. Jadi kalau ada orang Islam melakukan semacam itu, jangan Islamnya yang disalahkan, manusianya. Dan jangan melihat yang itu saja, coba lihat orang Islam yang baik, yang tidak melakukan teror, yang tidak ngebom ini, tidak ngebom sana, tidak. Ada enggak kira-kira? Kok yang disoroti yang itu saja? Yang baik-baik tidak dilihat? Nanti kalau terjadi kerusuhan generasi muda di sana sini, ulamanya yang dipanggil untuk ikut meredakan. Ya. Kalau ada generasi yang dirusak, ulamanya tidak diajak bicara. Ya. Dunia pengerusakan itu lebih berbahaya itu. Jual narkoba, tiap hari ditemukan berapa kilogram heroin, berapa kilogram ganja, berapa itu, berapa sampai bertonton itu tertumpuk. Itu untuk apa? Untuk merusak moral generasi muda ini. Itu bahayanya luar biasa. Nah, mestinya itu harus dapat perhatian khusus. Maka sebetulnya yang begitu itu bahayanya lebih besar, maka ya orang yang sudah jelas-jelas begitu harus dihukum mati itu harusnya. Tapi malah dibebaskan, dipotong lagi, ya. Nah, itu begitu. Jadi saya tidak membaca bahwa ini sebenarnya lebih bahaya daripada itu, enggak membaca. Itu memang juga bahaya, tapi bahayanya lebih berbahaya pengedar narkoba tadi. Nah, itulah. Maka jangan melihat kalau orang ngaji, anakmu ngaji malah dimarahi, padahal ngaji di MTA. Berapa banyak orang yang ngaji di MTA yang katanya dicuci otaknya terus jadi terorisme? Satu pun gak ada orang yang ngaji di MTA jadi terorisme. Walaupun dikatakan orang yang tidak suka MTA itu jadi sarang terorisme, itu hanya mulut ngomong tidak bertanggung jawab. Asal mulutnya asal ngomong aja dilandasi rasa tidak suka. Kalau dilandasi suka, diperhatikan coba, perhatikan betul. Apa yang ngaji di MTA itu terus otaknya dicuci, lah setelah dicuci malah jadi kotor, yang ngerusak sana, ngerusak sini, ada enggak? Coba dilihat. MTA di seluruh Indonesia boleh diamati. Mana orang MTA yang memang ngaji betul di MTA, terlibat dalam kegiatan itu, coba dilihat di mana. Kadang-kadang mata ini melihat itu kadang tidak adil. Yang dilihat jeleknya. Kalau ada umat Islam satu berbuat itu seolah-olah digebyah-uyah Islami kaya ngono kuwi. Ndak, matanya enggak melihat yang baik-baik. Gitu kan? Nah, maka prihatin dunia orang tuamu tadi. Anaknya yang sudah mabuk-mabukan, ya, sudah menghabis-habiskan uang, tidak merasa kecewa, tapi anaknya ikut ngaji malah merasa kecewa. Kasihan kan? Nah, lebih baik untuk memuaskan ayahmu, ikuti aja kakakmu itu. Ini lu mabuk-mabukan, minta uang untuk mabuk, minta uang untuk judi lah gitu. Biar otaknya tidak dicuci, ya toh. Ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan, ujian buat kamu. Ya. Ujian buat keluarga di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Kamu termasuk orang yang nyeleneh dalam keluarga itu. Dan mudah-mudahan kamu termasuk orang yang ghuraba, yang dikatakan oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang nyeleneh. ya, nyeleneh dalam hal kebaikan, karena di tengah masyarakat, di tengah keluarga yang tidak baik, lah kok ini jadi baik sendiri, mesti nyeleneh lah. Nah, maka mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman, bertahan, tabah menghadapi semuanya itu. Jangan dituruti kehendak orang tuamu yang melarang kamu ngaji tadi. Buktikan bahwa ngaji Al-Quran itu menjadi orang baik, bukan menjadi orang jelek. Apalagi Ustaz pernah menerangkan bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Hadisnya sahih. Sementara ada hadis dhaif yang menyebutkan air itu bisa dikatakan najis manakala air tersebut sudah berubah warna, rasa, dan baunya. Saya adalah seorang yang sering bepergian karena pekerjaan. Dalam perjalanan tidak jarang saya mampir di masjid atau di pom bensin untuk sholat. Sebelum wudu, biasanya buang air kecil terlebih dahulu. Yang namanya kamar kecil umum, kadang ada yang bersih dan ada yang jorok. Menyikapi hal yang seperti itu, untuk menghindari percikan air kencing, sering saya menyingsingkan celana sampai lutut. Dan celakanya, terkadang celana tersebut anjlok sendiri dan terkena percikan air kencing. Kalau sudah demikian itu, celana tadi lalu saya usap dengan air yang ada. Bila demikian itu, sahkah sholat saya, Ustaz? Kalau sering terjadi begitu, mestinya kamu mengambil pelajaran. Ya kan? Memang di tempat-tempat buang air kecil apa di pom bensin, jangankan di pom bensin, di masjid saja kata kotor. Malah kadang-kadang masih resik di pom bensin. Ya, karena di situ ada apa itu? Ongkos untuk kencing berapa? Itu ada tukang pembersihnya. Ada, kalau di masjid kan tukang pembersihnya enggak ada, mau nganggu kabeh. Saya pernah masuk ke masjid mau kencing itu aja airnya aja enggak ada. Kalau di pom bensin malah ada terus. Nah, kalau terjadi semacam itu, mestinya supaya tidak terjadi percikan yang bercampur najis, ya hati-hati sebelum kamu kencing itu disiram semua, ya lantai mana tadi, lantai kamar kecil tadi diambilkan airnya itu disirami semua, siram. Nah itu kalau memang celanamu tadi kalau di kan di linting akhir sering anjlok, ditaleni ya perlu, ya biasanya tale kan. Katanya sering anjlok, berarti pengalaman itu sudah terjadi berkali-kali. Kenapa masih bisa begitu? Bagaimana supaya tidak anjlok? Ya dilinting, mungkin atau lebar, lah di atas ditaleni atau dilepas. Celana panjangmu dilepas, nanti setelah selesai kencing pakai lagi gitu. Nah, mestinya kamu bisa lebih hati-hati. Wah, tak linting kok anjlok dhewe. Ah, tak copot sisan wae kan gitu mestinya. Jangan terus bikin mudah, wis ngene ra popo sah. Jangan. Lebih hati-hati lebih baik. Kalau sering anjlok, bagaimana supaya tidak anjlok? Ya bawa karet. Linting tekan dhuwur, taleni karet atau dilepas sekali. Setelah kencing selesai, nah baru dipakai lagi gitu loh. Itu jalan keluarnya yang paling baik seperti itu. Ya. Karena jalan yang mudah itu dipersulit sendiri. Ya, apalagi tanggal 30 Desember. Ya. Tentang sholat janais, baik dari brosur maupun buku janais yang dikeluarkan MTA, dalam kajian kami ada hal yang belum bisa kami pahami, yaitu setelah takbir keempat lalu salam. Setelah takbir keempat lalu salam, titik, tidak ada penjelasan apa yang harus dibaca atau tidak ada penegasan tidak adanya bacaan, Ustaz. Adapun yang kami amalkan, setelah takbir pertama lalu membaca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca selawat seperti selawat dalam sholat. Setelah takbir ketiga lalu membaca doa untuk si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, atau doa yang lebih panjang. Setelah takbir keempat lalu berdoa, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, atau ditambah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apakah yang demikian itu dapat dibenarkan, Ustaz? Dan ada rekan kami yang mengamalkan salat jenazah berdasarkan tarjih demikian. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat, takbir ketiga membaca doa seperti di atas, yakni kedua doa tersebut digabung. Setelah takbir keempat membaca doa Rabbana atina bidunya dan seterusnya, lalu salam. Apakah yang demikian itu dibenarkan? Lalu dalam tuntunan salat janais ada yang takbir 5 kali, 6 kali, dan 7 kali. Yang demikian itu bacaan sesudah takbir yang kelima, 6 dan 7, apa Ustaz? Kami berharap mendapatkan pencerahan yang mudah dipahami. Jadi sebenarnya kalau sudah ingin yang mudah dipahami, yang sudah saudara pahami itu aja diamalkan. Ya, takbir Fatihah, takbir lagi sholawat, takbir lagi doa, takbir lagi salam, itu sudah selesai. Bukan yang mudah dipahami. Adapun ada takbirnya 5, 6, 7 baca apa belum diketahui ya rasa diamal. Oke. Mengamalkan saja yang sudah paham dan jelas di situ ada dalilnya. Keputusan tarjih tadi seperti tadi doanya digabung, doa Rabbana atina fiddunya hasanah dan sebagainya. Kalau kamu ingin mengamalkan, pelajari dari tarjih itu. Kalau memang keputusan tarjih itu diambilkan dasar-dasarnya ada hadis-hadisnya yang sahih benar, amalkan. Maka saya katakan kan, kalau ada saudara kita mengamalkan ibadah dengan berbeda dengan yang kita amalkan, gak usah bingung. Yang penting yang kita amalkan itu yang kita sudah tahu ilmunya. Sebanyak-banyak yang sudah kita ketahui, masih banyak yang belum kita ketahui. Mungkin saya tahu saya baru seperti ini tadi. Takbir, takbiratul ihram, Fatihah. Ya. Kemudian takbir yang kedua, sholawat. Takbir yang ketiga, doa. Takbir yang keempat, salam. Itu yang kita ketahui itu. Adapun yang lain mengamalkan berbeda dari ini, kita merasa ngebaik. Mungkin dia sudah menemukan dalil-dalil selain ini. Dan kalau saya kepingin mengamalkan seperti yang mereka lakukan, tanya pada mereka. Tadi amalannya hadar takbir 4, baca doa ini ada. Oh ada tuntunannya ini berdasarkan hadis ini. Lah boleh diikuti. Kalau belum tahu, ya tidak usah diamalkan. Diamalkan saja yang sudah tahu. Kenapa harus mempersulit diri? Ya, apalagi? Dari Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 1-11, saya menyimpulkan bahwa 7 sifat yang menjadikan orang mukmin beruntung ialah diantaranya khusyuk dalam sholatnya dan menjaga sholatnya. Apakah yang dimaksud khusyuk dalam sholat dan menjaga sholatnya itu, Ustaz? Jadi khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu sulit. Kalau memang di luar sholatnya tidak biasa khusyuk. Ya. Saya harus tahu dulu khusyuk itu apa. Apa yang disebut khusyuk itu apa? Apa yang sholat dengan merem? Khusyuk banget sholatnya merem. Orang ngerti aku turu. Maka yang dimaksud khusyuk itu apa? Nanti mari baca. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Nah, terus kelanjutannya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang khusyuk. Ya, kalau di luar salatnya dia bisa khusyuk, di waktu salat tentu mudah khusyuk. Kan di luar salat aja khusyuk kok dia. Coba dibaca. Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, sabar dan sholat itu bukan pekerjaan ringan. Jadikalah apa yang nolongmu sobar dan sholat. Tetapi ketahuilah bahwa sobar dan sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Terus? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itulah orang yang melaksanakan sobar, melaksanakan sholat tidak terasa berat kalau dirinya itu yakin bahwa dirinya akan ketemu pada Allah dan akan kembali pada Allah. Itu baru dia melaksanakan sholat itu tidak berat. Nah, itu namanya orang khusyuk. Jadi orang khusyuk itu baik dia di waktu di tempat pengajian atau di masjid atau di pasar atau di kantor atau di mana saja, dia selalu ingat bahwa dirinya akan menemui Tuhan, menemui Allah, dan dirinya akan kembali pada Allah. Orang yang selalu ingat dan akan menemui Allah, dirinya mesti terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu, takutlah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Lah kalau di mana saja berada kita ingat bahwa saya akan kembali pada Allah, saya akan bertemu dengan Allah. Nah, orang semacam ini apalagi di waktu sholat. Di luar sholat yang situasi ramai begitu aja, dalam perdagangan pembelinya banyak, ingat saya kepada Allah, maka saya tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan mengurangi takaran, tidak akan memalsu dagangan. Itu orang khusyuk. Sebab nanti akan ketemu Allah. Di tengah-tengah ramai begitu aja bisa khusyuk, akan kembali pada Allah. Apalagi di waktu sholat konsentrasinya mesti lebih bisa konsentrasi ingat kembali pada Allah daripada di luar sholat. Maka orang yang khusyuk di dalam sholat, di waktu sholat itu yakin betul bahwa ini beribadah kepada Allah. Ya, yakin betul suatu saat saya akan dipanggil oleh Allah dan ketemu pada Allah. Yakin betul bertemu dengan Allah itu akan dimintai pertanggungan jawab aktivitas kita selama hidup di dunia ini. Yakin betul bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasan dari Allah. Yang baik mendapat balasan baik, yang jelek dapat balasan jelek. Itu yakin gitu. Nah, itu baru dia bisa sholat dengan khusyuk. Tapi kalau di luar sholatnya tidak pernah ingat Allah, karena ya bagi pedagang mumpung laris dan sebagainya, ya banyak mengurangi timbangan, tidak takut pada Allah, mengurangi takaran, tidak takut pada Allah, menipu bahkan dagangan jelek katakan baik, ya tidak takut pada Allah. Itu di dalam, nah, di waktu sholat apalagi konsentrasi untuk khusyuk tadi susah. Maka sholat itu harus dibawa dalam kehidupan ini, tidak sekedar diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kata Allah, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladziina hum an shalatihim daimun. Orang itu pada umumnya punya sifat halu'an. Halu'an itu bagaimana? Terangkan ayat berikutnya, kalau sedang mendapat kesulitan dia mengeluh, berkeluh kesah. Sambate ngaruoro, keluh kesah. Tapi kalau diberi kenikmatan, dia menjadi orang bakhil, cetil, medit. Kalau diberi, kecuali orang yang sholat. Tidak sekedar kecuali orang yang sholat, titik. Enggak. Yaitu orang yang selalu sholat. Apa ada orang selalu sholat itu? Nah, maksudnya selalu sholat itu, sholat itu selalu dibawa dalam kehidupannya. Formalitas sholatnya 5 waktu sehari semalam. Tapi setiap melihat orang itu selalu sholat. Nah, sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Di tengah-tengah orang mabuk-mabukan, dia ada orang sholat, tidak mau dia mabuk. Di tengah-tengah orang suka bohong, kalau orang sholat, dia tidak mau bohong. Ya, di tengah-tengah orang senang di waktu orang kesusahan, kalau orang sholat tidak suka kalau melihat orang kesusahan. Nah, seperti yang kemarin, yang dulu pernah terangkan di sini, ada tukang becak yang memuas seorang wanita dagang akhirnya tasnya carry di becaknya itu. Ingat gak itu? Nah, akhirnya si Jan tadi baleni bang becaknya tadi masih ada tasnya di situ. Akhirnya yang becak tadi malah jatuh cinta pada tukang becaknya, mau di andai kata dia mau diperistrikan walaupun jadi istri kedua mau, kalau dia orang kaya itu. Kenapa jatuh cinta kepada tukang becak tadi? Karena kejujurannya, dia walaupun mengendara becak, sholatnya di bawah itu, membawa sholat dalam kehidupannya. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Ada lagi seorang tukang becak yang ditumpai oleh seorang sudagar dari Pekalongan katanya waktu itu, datang ke Solo mau mencari tempat apa? Pelacuran. Diantar. Tukang becaknya gak ngerti, tapi dia ngerti, tunjuk ke sana. Ya aja wong tukang becak bawa aja. Telah sampai di tempat pelacuran tadi, tukang becak tadi diberi ongkos tidak mau. Ingat itu. Sampai orang tadi tanya, lah nopo, apa kurang banyak pak? Tambahi lagi, tidak mau lagi. Akhirnya dompetnya diserahkan semua. Dah kamu ambil sendiri. Ke tukang becak tadi. Itu pun tukang becak tidak mau. Ya dah gak usah biar, saya kasihan melihat kamu. Tukang becak malah nasihati. Kamu jauh-jauh dari Pekalongan ke sini, ya cuma mau berbuat maksiat, membuang uang. Kasihan melihat kamu. Nah itu berarti tukang becak itu membawa sholat itu. Ya. Kasihan. Itu ditunjukkan supaya kamu bisa lurus. Ya tidak seperti itu, datanglah ke pengajian di tempat yang ditunjukkan di sini. Akhirnya orangnya waktu itu kan datang tuh membuat pertanyaan itu. Pertanyaan itu. Ya, itu namanya, itu sholat yang daimun. Alladinahum an sholatihim daimun. Ya, itu orang yang sholat dan selalu sholat. Artinya sholat itu dibawa dalam kehidupan. Ya, tidak hanya formalitas sholat, tapi juga ada. Pertanyaan jahat pagi dulu, punya saudara sholatnya tertib rajin tapi maksiatnya juga tertib rajin, nah itu namanya tidak sholat, ya tidak sholat. Sebab sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Orang yang sholat berarti mencegah, menjauhi dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita sholatnya rajin tapi perbuatan keji, perbuatan mungkar juga dijalankan dengan rajin, tidak berfungsi sholatnya. Maka usuk di dalam sholat harus diawali dari di luar sholat. Insya Allah kalau di luar sholatnya dia khusyuk, di waktu sholat tentu lebih khusyuk, ingat pada Allah. Sholatnya tidak ingat kemana-mana, tentu dia akan konsentrasi penuh karena ini menghadap Allah dan akan ketemu Allah. Kemudian yang dimaksud menjaga sholat, yaitu berarti mana-mana sholatnya dibawa, menjaga dari fahsya dan mungkar. Ya, di samping menjaga sholat bisa berarti menepati waktu-waktu sholat. Ya, sholat selalu dikerjakan pada waktunya, tidak ditinggalkan. Sedang repot seperti apapun, sholat dikerjakan pada waktunya, itu namanya menjaga sholat. Di samping menjaga waktu sholat, juga memperhatikan syarat-syarat rukun-rukunnya sholat. Sementara ini sholat sahnya, syarat sahnya sholat harus wudhu, lah wudhunya diperhatikan. Jangan sampai wudhunya sak-sae, wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah juga. Maka dalam rangka menjaga sholat termasuk memperbaiki wudhunya. Termasuk menjaga sholat, berusaha sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memerintahkan, sholu kama ro'aitumuni, usholi, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku mengerjakan sholat. Jadi semaksimalnya menjaga sholat itu kita sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi? Apakah sama cara mandi wajib setelah kumpul suami istri bagi laki-laki dan perempuan? Sebab dalam brosur tidak dijelaskan bagi perempuan untuk berwudu atau tidak, Ustaz. Rasulullah itu memberikan contoh itu ya sama. Rasulullah ada kan, Rasulullah menerangkan Kalau mau mandi janabah itu diawali dengan wudu. Itu rasa dadak iki sing wudu iki sing lanang apa sing wedok? Lah sing kumpul tadi yang lanang apa wedok? Itu namanya mandi janabah. Ya, dua-duanya tadi syariat mandi seperti itu. Hanya ada penjelasan lain Rasulullah peringanan bagi wanita. Ya, lagi-lagi mah harus sampai tumbuh-tumbuhnya pangkal rambut ini, tangan ini dimasukkan, ya, sampai tumbuh-tumbuh pangkal rambut ini basah semua. Kalau perempuan ada keringanannya, kata Rasulullah, wanita yang rambutnya sedang disanggul, digelung atau dikelabang, model dulu kan, itu tidak usah dilepas, tidak usah diurai, cukup disiramkan di kepala. 3 kali tanpa melepas sanggulnya, gelungannya. Baru yang lain diratakan ke seluruh tubuhnya. Siram 3 kali. Ya. Jadi tidak perlu kalau itu dilakukan Rasulullah, siram 3 kali, sudah semuanya diratakan, kecuali kalau rambutnya panjang, tidak usah dilepas sanggulnya. Nah, disiramkan tidak merata, tapi syariat begitu sudah sah. Ya, dasar. Ora kok harus diratakan seperti orang-orang tua dulu, rambutnya orang tua dulu kan panjang-panjang. Anggere 200 keramas itu sabet-sabet kecagaan. Ya kan? Sabet kecagaan kan, ngamdi tuntas. Lah mungkin are dianduki wong rambutnya dawa kesuwen sabet kecagaan. Maksudnya nuntaskan apa itu? Air yang ada di rambutnya. Sekarang enggak ada begitu itu karena wanita-wanita rambutnya cendak kabeh do didoli kok. Enggak ada rambut panjang itu jarang. Jadi potong pendek. Ya, Banda. Ibu-ibu itu rambutnya kan pendek-pendek toh? Dan bapak nggih berarti. Kalau ning Jawa bapak itu, bapak istrinya bapak ini rambutnya pendek nih. Nah, jadi kalau memang wanita rambut panjang, disanggul, cukup menyiramkan di kepalanya 3 kali, yang lain diratakan seluruh tubuhnya. Itu sudah sah mandi seperti itu. Apalagi? Jika waktu pengajian bersamaan dengan waktu sholat, dan saya mendengar azan dari masjid, manakah yang harus didahulukan, Ustaz? Loh, kamu tadi waktu pengajian, waktu dengar adzan tadi kamu di mana? Ya, waktu dengar adzan di mana? Ada di pengajian, berarti yang didahulukan mana? Ya? Aja Pak jawaban. Yang didahulukan mana? Ya di pengajian, waktu adzan kamu sudah di pengajian kok. Ya? Lah kecuali waktu adzan belum pengajian, kamu ke masjid dulu salat, nanti bar salat baru pengajian. Lah ini sedang dalam pengajian, pengajiannya tadi dimulai sejak sebelum adzan. Sekarang dengar adzan, apa terus pengajiannya bubar terus sholat kabeh? Bagus juga, yang masjid kabeh bar wong masjid bali meneh tutuke pengajiannya, itu juga bagus. Tetapi kalau walaupun dengar adzan di masjid terpanggil, ya, pengajian tetap diteruskan. Nanti selesai, jangan sampai habis waktu, itu namanya masih sholat pada waktunya. Kalau misalnya ini pas pengajian tuh adzan, bubar kabeh ya. Udah. Nanti mau nyambung nanti ngenteni sing ke masjid. Ya, sing ke masjid tuh dadak nguyuh sik, dadak bar ke masjid sarapan sik, wes. Akhirnya pengajiannya bubar. Zaman Nabi itu pernah terjadi seperti itu. Zaman sahabat sudah pengajian itu dengar adzan. Terus diteruskan, terus ada yang ngomong sahabat, sholat gitu. Orang wani terang-terangan tekan itu enggak mengmuni sholat. Gitu. Jadi orang kok usul. Misalnya sekarang ya Ustaz, ini sudah adzan, berhenti dulu. Enggak, nyeletuk. Sholat. Ini kono, iya sholat. Nah terus ada sahabat yang berdiri. Nah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa Nabi pernah menjalankan seperti yang kita lakukan seperti ini. Ya, artinya dikala sedang waktu sholat, kita sedang seperti pertemuan Pak ini, teruskan. Nanti diakhiri, tapi jangan sampai waktu sholat habis. Itu namanya masih sholat pada waktunya. Apalagi? Setiap ibadah pasti ada tuntunannya. Apakah di dalam Al-Quran juga diperintahkan bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Quran? Atau apakah dalam riwayat istri Rasulullah dulu ketika haid diperbolehkan membaca Al-Quran, Ustaz? Pendeta mulai istri Rasulullah barah. Ya. Tanyamu kok ngelangut tekan sana. Yang penting orang baca Quran itu apa ada larangannya di waktu haid. Ya. Betul Al-Quran, baca Quran itu ibadah. Ya. Tapi bukan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan begitu. Karena kalau baca Quran ibadah seperti yang saudara maksud, kan ada waktu-waktu tertentu. Seperti sholat, duhur waktunya ada, kurban waktunya ada, Pak. Kalau baca Quran tidak ada waktu. Dibatasi waktu jam sekian, kapan, jam berapa, enggak kok. Ya, memang kalau membaca Quran itu termasuk ya, nilainya ibadah, dapat pahala. Tapi membaca Al-Quran itu tidak seperti ibadah-ibadah makhluk yang lain, ada ketetapan-ketetapan waktu, cara, ada. Dan baca Quran enggak ada ketetapan waktu. Siang boleh, malam boleh, pagi boleh. Ya, nah itu. Sedang haid atau tidak haid boleh. Enggak ada larangan orang sedang haid membaca Al-Quran itu enggak ada. Apalagi dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan bahwa sholat adalah ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang lain. Lalu ketika dalam suatu kajian ada teman yang meminta izin untuk sholat karena ingin mendapatkan sholat awal waktu, yang demikian itu bagaimana? Ya biarkan saja. Ya, tapi kalau orang yang mengerti aturan tidak seperti itu, ya. Ya sebenarnya awal waktu, tapi dia meninggalkan kebersamaan, gak dia pikir. Dan kajian itu mestinya diikuti sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, kita sedang menerangkan ayat Al-Quran, ya tadi tentang sholat misalnya, gitu. Gajarkan tentang sholat, jaga sholat. Dah, tunggu adzan, kamu keluar sholat, ya. Penjelasan sholat belum selesai, kamu gak paham nanti. Ya tak? Dengan kebersamaan, ya kita ikuti dulu pengajian itu, sampai selesai. Nah, setelah itu nanti kita sholat bersama. Ya, bisa jamaah yang sama-sama pengajian kan bisa juga jamaah di situ. Bareng berapa orang, apalagi sekian banyak mau jamaah. Nah, maka haji itu jangan sampai terputus keterangannya sampai tuntas. Kalau terputus, ya bisa jadi fitnah nanti. Mau diterangkan di pengajian, ya, saren itu tidak haram karena tidak termasuk darah yang mengalir. Pengajian itu menjawab, ada orang bertanya, jawabnya yang ditanya tadi, seperti itu. Nah, jawaban itu salah pemahaman saren itu halal karena tidak termasuk darah yang mengalir. Itu salah penyimpangan daripada maksud ayat Al-Quran. Nanti rak kengono malah diterangke, malah dikatakan lo NTA ngalalke. Karena tidak mengikuti sejak awalnya. Asalnya itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada lihat orang-orang tokoh-tokoh agama yang waktu itu ditanya, waktu itu masih di SMA sana pengajian ini. Rekamannya masih ada itu. Ya. Ada seorang kiai-kiai pertemuan. Lah kok suguhannya saren? Lah ada santri yang mengerti, "Loh, suguhannya kok saren?" Tanyakan pada kiai yang ikut pertemuan di Pak Kiai. "Lah kok suguhannya saren? Saren itu kan haram." Akhirnya dijawab kiai tadi, Yang haram itu darah yang mengalir. Kalau saren itu tidak mengalir. Nah itu kan sebetulnya itu haram, tapi karena mungkin ya wong kiai kok ditekoni cah. Nah dianggap pengetahuan agama rendah. Isin lagi jawabe saren itu darah tidak mengalir, jadi tidak haram. Nah dipotong semono tok. Seolah-olah sing jawab MTA lo, MTA saren itu halal itu kan? Itu yang ditulis di buku itu. Padahal itu menirukan jawabnya kiai yang ditanya santri tadi. Nah, kalau itu kelanjutan keterangan saya, memang tidak ada saren mengalir itu reneng. Gitu. Wong saren wis digoreng kok mengalir, ya ngalir nyang cangkem kuwi ya. Ya enggak? Maka yang dimaksud darah haram yang mengalir itu darah yang keluar ketika disembelih. Nah, barang disembelih diadai terus digoreng lah dadi ora mengalir. Walaupun kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, darahnya tidak habis yang mengalir tok. Itu mesti ada yang bercampur dengan hati, dengan limpa, dengan tulang, dengan daging dan sebagainya. Masih ada sedikit-sedikit campur. Nah sedikit-sedikit campur darah yang tertinggal bercampur dengan hati, bercampur dengan limpa, bercampur dengan tulang, daging. Yang tidak ikut keluar ketika disembelih tadi, itu tidak haram. Yang haram yang mengalir ketika disembelih tadi. Itu keterangan lengkapnya dari MTA seperti itu. Nah dipotong ya jadi, loh MTA ngalal ke darah. Ngalar ke saren, dideh, ngarang ke dideh. Alasannya tidak mengalir. Nah, itu enggak jujur. Maka kalau memang dia punya maksud baik, keterangan MTA kok ngono ya? Apa ya tenan? Aja terus ditulis dengan buku. Tabayun, tanya. Ya, tanya ke sini, apa betul ente yang ngaran ke dideh? Lah, gitu lah harusnya. Tapi memang tujuannya mencari-cari kesalahan. Karena tidak ketemu kesalahannya, ya benar-benar disalahkan, dipotong-potong tadi. Tapi Allah tahu apa yang kamu maksud. Tergerak dalam hatimu apa, itu dibaca oleh Allah. Apalagi? Bagaimana caranya untuk daftar haji di MTA bersama istri saya? Karena kalau saya mau daftar di Jakarta, salah satu syaratnya membayar uang muka 25 juta. Berarti kalau saya berdua harus membayar 50 juta. Untuk itu saya ingin tahu bagaimana kalau mau daftar lewat MTA, Ustaz. Kalau mau daftar lewat MTA, ya berdua itu. MTA itu tidak bisa kok. Ya. Kalau kamu ingin dapat kursi di MTA ya memang harus bayar dulu yang namanya talangan haji begitu ya. Bayar, misalnya bayar 25 juta seolah-olah kamu dipastikan dapat kursi berangkat tahun berapa gitu loh. Nah, katanya kalau sekarang Mbak daftar itu berangkatnya tahun 2022 katanya. Ya dah. Nah, orang kok nang MTA terus cepat enggak? Ya. Tidak cepat ya. Kalau di sini daftarnya ya sama. Kalau kamu ingin dapat kursi, ya, karena yang menentukan kursi itu bukan MTA, ketentuan dari pemerintah sana. Ya. Bayar 25 juta, dipastikan kamu berangkat tahun berapa? Tahun 22. Nah, ya harus sama. Memang daerah-daerah lain beda. Kalau di sini di Solo, konon kabarnya daftar sekarang berangkatnya tahun 2022. Mungkin daerah lain lebih, mungkin daerah lain malah kurang, jadi tinggal kuotanya. Karena yang menentukan jumlah jamaah haji berapa Indonesia itu yang menentukan kuotanya di Arab Saudi sana. Arab Saudi diturunkan ke Indonesia. Indonesia dibagi-bagi per wilayah. Jawa Tengah berapa, Jawa Timur berapa, Jakarta berapa, dibagi-bagi. Nah kita tidak menentukan, hanya menerima aja bagiannya. Apalagi ketika berjamaah sholat isya, saya ketinggalan 3 rekaat, lalu para jamaah memasuki rekaat keempat atau terakhir. Lalu saya mulai sholat, berarti nanti setelah imam salam, saya menggenapi sholat dengan menambah 3 rakaat. Apakah rakaat terakhir yang saya baru mulai sholat itu dianggap rakaat pertama, Ustaz? Lalu saya melakukan duduk at-tahiyatnya di rakaat keberapa? Jadi ya, kalau saudara sholat apa saja, orang mau sholat isya. Kalau saudara sholat apa saja, terlambat. Ya, kalau kamu sedang dapati imam sedang rukuk, ya langsung takbiratul ihram terus rukuk. Imamnya sujud, ya kamu dapati datang kok imamnya sujud, ya kamu langsung takbiratul ihram terus ikut sujud. Apa sudah dihitung? Sudah dihitung ikut jamaah, tapi rekaatnya kamu tidak dapat, tidak dihitung rekaat. Ya, kamu datang Allahu Akbar, kamu belum baca apa-apa, imamnya rukuk langsung. Ya kamu ikut rukuk, belum baca apa-apa. Apa sudah dihitung satu rekaat? Belum. Memang ada yang berpendapat, kalau kamu sudah dapatkan rukuk, sudah dihitung satu rekaat. Padahal belum baca Fatihah, belum baca. Padahal orang yang sholat tanpa baca Fatihah tidak disebut sholat. Ya, sholat. Maka ya, kamu dapat sholat jamaah itu, tapi kamu terlambat. Dan nanti kekurangan rekaat yang terlambat tadi nanti ditambahkan apa digenepi setelah imamnya salam. Imamnya salam baru kamu. Lah apa itu dihitung rekaat yang pertama? Yang pertama, yang pertama tadi kamu datang tadi. Ya. Tapi karena imamnya sudah rukuk, ya, kamu terus ikut rukuk, lah nanti imamnya berdiri lagi, kamu sudah tidak usah, walaupun rekaat pertama sudah tidak usah baca iftitah, karena iftitah itu bacaan setelah takbiratul ihram. Lah kamu takbiratul ihram sudah baca rukuk, baca sujud, baca iktidal, ya sudah tidak usah pakai iftitah. Nah, selesai karena tadi tertinggal satu atau tertinggal dua, imamnya salam, kita menggenapkan kurang kekurangannya tadi. Itu tinggal begitu. Lah duduk at-tahiyatnya di mana? Ya? Ya, setelah imam salam, kalau ternyata kamu baru dapat satu rekaat, imamnya salam, kamu berdiri. Karena tadi baru dapat satu rekaat, karena masbuk tadi, imam salam, kamu berdiri, kamu baru dapat satu. Ya tak? Maka berdiri, terus kamu dapat satu rekaat lagi, terus duduk, duduk at-tahiyat yang pertama. Udah. Terus selanjutnya diteruskan di biasa. Maka orang yang terlambat sholat itu bisa at-tahiyatnya kadang 3 kali. Kalau sholat maghrib bisa 4 kali malah at-tahiyatnya. Ya, apalagi? Mohon dijelaskan tentang dengki dan akibatnya, Ustaz. Apa? Akibat dengki dan akibat dari dengki. Nanti kamu bisa membaca lebih lengkap. Cari kumpulan brosur Ahad pagi tanggal 5 Juni 2005. Itu sudah diterangkan, dengki. Nah, sekarang pengertian dengki itu apa? Coba dibaca surat Ali Imran 120. Surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Intam saskum hasanatun tasukhum ba'in apa itu? Tusibkum sayyatu ya rohubiha. Jadi dengki itu perasaan tidak senang kalau mendengar atau melihat saudaranya mendapat kenikmatan atau mendapat kesenangan. Sebaliknya kalau mendengar berita atau melihat saudaranya mendapat musibah, mendapat kesusahan, hatimu malah merasa senang. Ya itu, tahuilah, ada penyakit dengki di dalam hatimu. Jadi kalau kita mendengar berita kok ada saudara kita mendapat kesenangan. Ya, langsung rentul dalam hatinya, ada perasaan tidak senang, kita dengki ini. Nah, berita saudaranya bisa dagangnya maju, bisa beli rumah, bisa bangun rumah lagi, bisa beli mobil baru, nah usahanya maju tuh. Nah, perasaan yang diterima oleh saudaranya banyak kenikmatan-kenikmatan tadi menimbulkan hati saya tidak suka. Nah, inilah kita dengki. Nanti kalau terus mendengar berita, wah, bangkrut sekarang. Ya, mobil-mobil yang baru kemarin tarik kembali, ternyata pinjaman kabeh ora iso bayar itu ya. Ya, tarik kembali. Rumahnya banjiran sisan. Sudah sekarang enggak punya apa-apa. Nah. Terus perasaan kita jadi seneng. Besok nilii. Ya kan? Nilii. Menjenguk pada yang sakit. Saya dengar katanya kebanjiran. Wah, iya. Ini sampai ya, 1-2 meter ini, habis nih dagangan saya rusak kena banjir semua. Ya. Batine itu alhamdulillah. Tujune kebanjiran kowe gitu. Nah, itu dengki perasaan. Walaupun nilai dan nasihati. Lah pun nalet ateko banjir apa ya apa yang ndak merasa tanda-tanda akan kebanjiran. Ya biasanya banjir tapi enggak sampai masuk rumah ini. Nah, sekarang sampai tinggi sekian. Ya, mestinya kalau hatimu bersih, ya sabarlah. Ya. Tidak hanya kamu saja. Kejadian banjir menimpa kamu tentu kamu tidak suka, tapi Allah mengatakan, "Asan takrau syai'an wa huwa khairul lakum." Apa yang menimpamu tidak menyukai hatimu, mungkin di balik itu ada baiknya. Nah, kebaikan apa yang akan Allah berikan pada saudara, kalau saudara nanti dengan sabar menerima musibah ini, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. Harta yang kebanjiran, mudah-mudahan Allah akan mengganti yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, gitu. Nah, kok malah alhamdulillah. Nah, jadi dengki itu perasaan tidak suka kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Perasaan ya, suka kalau saudaranya mendapat musibah. Lah akibat dengki itu apa? Akibat dengki itu bisa membakar hatinya. Panas hatinya. Kalau orang yang didengkeni itu makin maju, dirinya makin panas. Apalagi dengar siaran radio MTA ini. Sekarang kan diumumkan. Kalau mau ikut datang di binaan MTA, di daerah Jambi, di daerah ini, daerah ini, daerah ini, di Jogja, daerah ini, di Ngawi, daerah ini, diumumkan siap ini. Wah, nek sing atine dengki, loh kok binaannya di mana-mana ada ini. Nah, tidak dimintai urun, tidak minta apa-apa, ini muncul kedengkian. Rasa seneng nek MTA maju itu. Mau dilemparkan fitnah, aliran sesat, aliran ya Wahabi dan sebagainya itu hanya pantulan dengki saja. Karena tidak pernah ngecek di sini langsung bisa ngecap, ya karena kedengkian. Lah perasaan itu kamu tidak suka. Nanti diumumkan makin perkembangannya makin maju di tempat-tempat ada, makin panas hatimu. Enggak ada toh? Muak era dua, tapi mari sesek, mari panas. Long, mari panas kok ya mbok rungokke. Tahu rungokke yang ngati sesek kuping panas. Kenapa kamu dengarkan? Wong radio itu kamu dengarkan ya mau tidak ya mau. Kalau bikin panas telingamu kenapa kamu dengarkan? Mbok pateni wae. Ini panas-panas aku kepengin rungokke. Ya sudah. Rasakno. Nah, itu karena dengki. Kalau tidak dengki, dengar radio, loh kok aneh itu. Keterangan di radio ini kok berbeda dengan saya amalkan. Makin dicermati. Apakah yang saya amalkan ini yang benar? Atau yang dari radio itu yang benar? Nah itu mestinya dicermati. Makin diperhatikan. Ini saya mendengar. Keterangan ini kok aneh. Berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Lah malah diperhatikan. Ya. Kalau hatinya orang yang beriman. Kalau ternyata keterangan-keterangan ayat-ayat itu betul, zadadhum imanan. Tambah imannya. Oh, kalau begitu, selama yang saya lakukan ini ternyata tidak benar ini. Ya, saya berhenti akan saya ikuti. Kebenaran Quran dan Sunnah akan saya ikuti. Kalau ternyata benar, alhamdulillah yang saya lakukan sudah benar menurut ayat ini tadi. Nah gitu. Jangan mendengar ayat-ayat Quran diterangkan karena berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan, tambah sakit. Oh, berarti hatimu ada penyakitnya. Allah mengatakan kalau hati berpenyakit diterangkan ayat Quran, zadathum rijsan ila rijsihim. Ya, tambah penyakitnya di samping penyakitnya yang sudah ada. Fi qulubi maradum fazadahumullah maradah. Dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan Al-Quran diterangkan tambah penyakitnya. Nah, maka dengki itu merugikan dirinya sendiri. Di dalam hadis juga diterangkan akibat karena dengki apa? Merusak kebaikan. Digambarkan oleh Rasulullah, dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Ya. Kayu bakar segudang karena ada api melalap itu habis. Kita punya amal kebaikan banyak, kalau dalam diri kita ada kedengkian dalam hati kita, kebaikan tadi dimakan oleh dengki, habis jadinya. Maka na'udzubillah, sampai Allah menuntuni kita supaya berlindung, berta'awud min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berta'awud mohon perlindungan pada Allah dari kedengkian, ya, ketika melancarkan dengkinya itu. Nah, sangat dengki itu perasaan yang sangat buruk, maka kita mohon pada Allah jauhkan dari sifat dengki. Apalagi saya merawat nenek yang sudah tua. Setelah saya selesai wudu mau sholat, tiba-tiba nenek buang air kecil dan sebagian mengenai saya. Apakah saya harus berwudu lagi, Ustaz? Tidak. Tidak harus berwudu lagi. Ya, yang kena najis itu aja dibersihkan. Jadi kena cipratan atau kena langsung atau memegang najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau kamu mengeluarkan najis, kamu kencing, kamu berak, itu nah itu batal. Tapi kalau kamu dikencingi, sudah wudu kok dikencingi, tidak batal. Ya. Kalau mau salat, enggak usah mengulangi wudu. Tempat kencing tadi aja yang dikencing tadi dibasuhkan, dibersihkan. Disuci gitu. Wudunya tidak batal, tapi najis yang mengenai dirimu tadi harus dibersihkan. Apalagi saya dahulu tidak sholat dan tidak puasa. Setelah sering mendengar radio MTA, saya sekarang sudah sholat. Apakah puasa yang saya tinggalkan dulu harus saya ganti sekarang, Ustaz? Tidak usah. Nah, kamu tidak sholat, tidak puasa berapa tahun? Ya, mau dengarkan radio baru aja. Radio MTA ini adanya baru tahun 2007 atau 2008 itu. Padahal umurmu sudah 35 atau 50 tahun. Ora poso berapa bulan, sudah berapa tahun. Justru karena kamu dulu masih kafir, ya ta? Sholat barangnya dianggap tidak penting atau tidak sholat. Orang tidak sholat kan kafir. Setelah dengar radio kamu sadar, terus sholat jadi orang Islam. Semua dosamu, dulu tidak sholat, dulu tidak puasa, begitu kamu masuk Islam, dosanya diampuni semua. Ya, indahnya Islam seperti itu. Tapi kalau kamu nanti sudah baik jadi orang Islam, dosamu diampuni semua, nganti wis iso ibadah haji barang, kamu murtad keluar dari Islam, ganjarannya gugur semua lagi. Ya. Bukan saya yang ngomong itu, bukan saya. Allah dalam surat Al-Anfal 38 dibaca ulang ini. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lilladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ayyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, kalau kamu kafir, berhenti dari kekafiranmu. Semua dosa-dosamu ketika kafir diampuni. Kamu tidak sholat mah kafir. Mulanya tidak poso segala, wong kafir kok tidak poso ya. Sholat tidak, puasa tidak, mungkin malah maksiat-maksiat dilakukan semua. Ya, begitu kamu menjadi orang Islam, sholat, taubat semua dosanya diampuni. Ya. Tapi nanti kalau kamu kembali kafir lagi, ya sudah, hancur lagi pahala-pahala yang kamu buat ketika kamu jadi Islam. Apalagi? Saya biasa kirim uang kepada ibu, terkadang oleh ibu, uang itu dipakai untuk acara selamatan dan yasinan. Apakah saya sudah termasuk membantu dalam hal kesyirikan, Ustaz? Nah, kalau memang ibumu tidak tahu, ya perlu didakwai dulu. Maunya ibumu selamatan itu yang diinginkan supaya selamat, karena tidak tahu kan. Nah, kalau diberitahu tidak mau berhenti, terus malah minta uang kamu, le atau nduk, siapa anaknya tadi, tolong kirimi uang mau pakai nyelamati mbahmu, pakai nyelamati bapakmu atau menyelamati siapa. Nah, itu jangan diberi karena sudah diberitahu tidak mau. Kalau untuk yang lain beri, tapi kalau memang minta untuk selamatan tidak usah diberi. Kalau selamatan-selamatan seperti yang ada itu, kalau kamu memberi berarti membantu dalam perbuatan dosa. Sedang Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan bantu membantu dalam perbuatan dosa. Kalau ibumu tidak tahu, masanya kirimi duit itu untuk selamatan, itu untuk membawa kebaikan, selamat. Nah, perlu didakwai karena tidak tahu tadi. Apalagi? Mohon diterangkan Quran surat Fatir ayat 22 dan 58, Ustaz. Coba dibaca. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 22. Wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini maksudnya, kalau kamu memberikan dakwah, memberikan seruan, menasihati, ya, orang di dalam kubur itu percuma. Tak dengar ya. Dia Joko Newas dikubur terus kamu pidatoni. Entar lagi kamu akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Ya. Kalau nanti kamu ditanya man rabbuka, jawabnya gimana? Allahu Rabbi. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Kalau ditanya man nabi juga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apa kitabmu? Quran, kitab. Wes hafal toh, jangan lupa. Nanti bentar lagi malaikat penanya kubur datang. Yang kamu enggak nasihat itu ora dengar. Ya toh? Kira-kira pertanyaan kubur gitu, wes sudah hafal kabeh. Ya, sekarang itu sudah hafal, serasa ngaji sok pertanyaannya mau ngono kok. Atau bisa dipahami, kalau kamu memberikan nasihat-nasihat kepada orang kafir, yang dikatakan oleh Allah, sawa'un 'alaihim amdartahum alam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala samihim wa 'ala absarihim ghisawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Seperti kamu memberi nasihat orang yang mati. Ya. Apakah sama orang yang mati dengan yang hidup? Kalau orang yang hidup diberi nasihat tadi bisa mengerti. Orang mati kamu nasihati sama saja. Itu artinya mati hatinya. Tidak bisa menerima nasihat kebenaran. Hatinya telah mati. Maka berbeda. Orang yang hidup ya dengan orang yang mati. Kalau kamu memberi nasihat ke orang mati, ya dinasihati atau tidak sama saja. Nah, maka orang yang tidak mau menerima kebenaran, dinasihati atau tidak kok sama dalam hal kejelekan, itu sudah mati orang itu. Hatinya yang mati. Katakan lagi, hatinya buta. Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Yang buta di sini maksudnya hati. Kalau hatinya buta, ditunjukkan jalan yang lurus pun ya enggak tahu, enggak mengerti wong buta. Tapi kalau orang yang melihat, tadinya menempuh jalan sesat, jalan bengkok, jalan yang membawa kehancuran, ditunjukkan jalan yang lurus, dia memilih, mau. Karena dia tadi buta, tidak tahu kalau jalan ini ternyata jalan yang menyesatkan, tidak tahu. Jangan tunjukkan jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran itu, nah ini jalanku yang lurus. Nah itulah persamaannya seperti itu. Apalagi? Mohon diterangkan Quran Surat Al-Hajj ayat 72 dan Az-Zukhruf ayat 78. Ya coba dibaca. Surat Al-Hajj nama surat 22 ayat 72. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum annar wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkan kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itulah adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang kafir itu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi mengenai perbuatan dirinya, itu muncul kebenciannya. Katakan oleh Allah, seolah-olah akan menyerang orang yang membacakan tadi, karena kebenciannya. Udah ayat dibaca, diterangkan mengenai perilakunya. Ya. Yakinnya jelek. Berarti Allah misalnya mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, ya. Kemudian menyembelih untuk sesaji, mengundi panah, mengundi nasib dengan anak panah itu. Itu perbuatan setan. Jauhilah supaya kamu beruntung. Padahal dia suka judi, suka mabuk, suka mengundi nasib tadi, ya, suka menyembelih untuk sesaji. Nah, dibacakan ayat itu seolah mengenai dirinya, muncul kebenciannya. Maka seolah mau menyerang yang membacakan ayat itu. Tidak suka, jangan bacakan ini. Nah, maka dikatakan Allah, kalau kamu tak bacakan ayat-ayat ini, kamu sudah benci, ya, malah seolah-olah mau menyerang, melawan. Apa saya tunjukkan kamu yang lebih buruk dari ini yang kamu lakukan, ya, yang lebih buruk akibatnya, karena kamu benci kepada ayat-ayat Allah, nanti disiapkan oleh Allah di neraka jahanam. Itu yang lebih buruk balasan bagi orang-orang yang seperti kamu, membenci ayat-ayat Quran dibacakan tadi. Maksudnya, kalau orang dibacakan ayat-ayat Al-Quran mengenai dirinya, lah kok malah benci kepada yang membacakan? Itu orang kafir. Ya, kalau orang Islam dibacakan ayat-ayat Quran, tambah imannya, zadadhum imanan. Kalau orang kafir, tambah kebenciannya. Ini ayat. Maka di Koreksi pada diri kita sendiri. Kalau ayat-ayat Quran dibacakan mengenai diri kita yang kita lakukan, kok diterangkan Quran bertentangan. Nah coba, kita senang apa benci? Kalau kita benci, ketahuilah itu sifatnya orang kafir. Kalau kita senang dengan ayat dibacakan tadi, oh itu menjadi perbaikan bagi diri saya. Akan saya rubah perilaku saya yang tidak cocok dengan Al-Quran itu, saya sesuaikan dengan Al-Quran. Itu orang yang beriman. Apa lagi? Berikutnya tadi surat Az-Zukhruf ayat 78. Ya dibaca. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa kebenaran. Sebetulnya yang kami bawa kepadamu itu wahyu dari Allah itu suatu kebenaran. Ya, mestinya kamu mengikuti kebenaran itu. Fattabi'uni. Ikuti aku yang bawa kebenaran ini. Ya. Allah sudah menyatakan bahwa ana hada sirati mustaqim fattabi'uhu. Ini jalan yang saya bawa itu jalan yang lurus. Dari Allah. Fattabi'uhu, ikuti dia. Ya. Tetapi kamu ditunjukkan kepada kebenaran, kebanyakan kamu malah tidak mau, malah menentang kebenaran itu. Itu maksud ayat itu begitu. Maka di ayat lain Allah mengatakan, sebetulnya dengan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan padamu itu untuk mengangkat derajatmu, meninggikan derajatmu. Tapi kamu menentang ayat Quran tadi. Malah kamu mengikuti hawa nafsumu yang rendah. Maka perumpamaanmu seperti anjing, kata Allah. Dua aku loh, anjing. Yang mengatakan seperti anjing itu siapa? Allah. Coba dibaca ayatnya. Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na larafa'nahu biha walakin nahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tidak? Allah memperumamakan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah dia tidak beriman, malah menentang, itu perumpamaannya seperti apa? Anjing. Aja perumpamaannya seperti anjing, jangan anjing. Ayat ini yang mengatakan seperti anjing bukan saya. Itu kamu baca di rumah bunyinya ya seperti itu. Iya toh? Jogo wong anjing-anjing ke aku. Lho sapa yang anjing-anjing ke aku? Wong saya membaca ayat. Nanti Quranmu kalau kamu punya Quran, kamu baca di rumah ya munine ya ngono. Bunyinya ya seperti anjing. Ya. Oh ya rada halus sithik seperti segawon gitu loh. Maka sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran untuk manusia itu meninggikan derajat manusia. Tetapi kebanyakan kamu tidak mau ditinggikan derajatnya, malah mengikuti hawa nafsumu yang rendah. Hawa nafsu yang dimenangkan, bukan Quran. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu tidak mau mengikuti Al-Quran, katakan Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, dibiarkan yang menjulurkan lidahnya. Faksusil kososo. Ayat tadi oleh Allah ceritakan kepada mereka itu. Kisah-kisah itu. Ya, ceritakan kisah itu supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, maka kalau kita tidak ingin seperti anjing, kita terima Quran itu dengan senang hati. Tapi kalau kita kepingin jadi anjing, tolaan Quran. Enggak, tolaan Quran. Nah, nanti dibaca di rumah ayat itu sama. Nek Quranmu podo dengan Quran ini sama. Ya, bunyinya sama. Apalagi? Insya Allah pada bulan Juni 2013 nanti saya akan menunaikan umroh. Bolehkah pada saat umroh nanti saya berdoa agar Allah mengampuni segala dosa-dosa saya dan kesalahan saya kepada Allah? Dan bolehkah saya berdoa agar anak saya yang akan menikah diberi segala kebahagiaan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Dan bolehkah saya memohon kepada Allah agar dalam melaksanakan hajat tersebut diberikan kemudahan dan limpahan rezeki sehingga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar, Ustaz? Oh, doa aja kok ngenteni umroh gitu. Mbok sekarang ini mulai berdoa. Ngenteni mau umroh saya berdoa. Tidaknya belum sampai umroh mati, ras itu berdoa kan? Ya, berdoa itu kapan saja boleh, tidak usah nunggu nanti kalau umroh. Di waktu umroh doa juga boleh, tapi tidak usah menunggu nanti umroh. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Ya ta? Bahkan doa itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Nabi kita mengatakan kalau kamu memohon, mohonlah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Siang, malam, pagi, sore, jam 3, jam 2 malam. Tidak pernah tertutup. Mohon pada Allah. Makin banyak kamu mohon pada Allah, Allah makin cinta dimohon itu. Jangan mohon pada manusia. Apalagi mohon manusia jam 2 malam. Dodok-dodok. Wah, mesti udah dibuka ke pintumu. Kalau dok pintunya Allah jam 2 malam, jam 1 malam, dibuka. Tidak pernah tertutup. Nah, maka mohonlah pada zat yang pintunya tidak tertutup itu maksudnya sewaktu-waktu Allah itu menerima permohonan hambanya. Dan doa pasti dikabulkan kalau persyaratan doa terpenuhi. Di antara persyaratan doa dikabulkan antara lain makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai harus halal. Kalau minumannya haram, pakaiannya dipakai hasil dapat yang diharam, makanannya pun haram. Kamu berdoa nganti ngoweh ora dikabulke, tidak dikabulkan, karena syaratnya tidak dipenuhi. Apalagi di dalam brosur tentang gambar dan patung yang diharamkan adalah satu, membuat gambar atau patung yang disembah orang. Dua, membuat gambar atau patung yang dikhawatirkan disembah orang. Apakah ada larangannya membuat gambar atau patung yang tergolong porno, Ustaz? Itu mesti pikiranmu isinya jelek. Ya, itu orang mencari-cari. Patung yang disembah haram, yang dikhawatirkan disembah haram. Lah nek patung porno, gambar wedok wudo gitu ya. Ya. Nah, wih mesti pikiranmu isinya jelek. Nah, kok gambar porno itu mestinya niatmu apa coba? Niatmu apa? Nah, karena Nabi kita mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau niatmu gambar porno tadi niatmu baik, ya, ya dapat pahala baik. Maksudnya gambar porno iso niate baik bisa. Misalnya kamu membuat apa itu? Anatomi untuk di kedokteran itu untuk dipelajari, ya, itu yang gambar organ tubuh manusia, perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana, nanti untuk diberikan pelajaran di kedokteran, ya. Nek belajar tidak lewat gambar, langsung uang kan tidak bisa, ya, langsung belajar uang, uang tidak kelihatan, tapi digambar nih ototnya di sini, ya, tulang punggungnya di sini, tulang ekornya di sini, kemaluannya di sini, itu boleh untuk dipelajari. Nek kowe gawe patung porno itu harus mbok nggo apa? Patung itu. ya. Nah, apa niatmu? Kalau gambar porno tadi, kamu katakan porno gambar aurat-aurat wanita ditampakkan, lelaki tampak, tujuannya untuk dipelajari ilmu kedokteran, semua mempelajari bisa tepat. Nah, nanti kalau sudah praktek, lah orangnya langsung orang mati misalnya, praktek kan biasanya orang mati lah, orang orang urip lah. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau niatmu sekedar, apalagi gaya patung itu sebuah apa tujuanmu itu. Nah. Apalagi? Saya seorang pedagang, biasanya uang hasil dagangan itu diputar untuk beli dagangan lagi. Suatu ketika ada teman yang pinjam uang, dia sanggup mengembalikan sesuai dengan janji mereka. Ternyata ia tidak menepati janjinya, sehingga uang yang mestinya saya pakai untuk bayar restoran tidak ada. Jika teman saya tadi pinjam lagi, lalu saya katakan tidak ada karena pertimbangan dia ingkar janji seperti tadi, apakah saya termasuk berdosa? Tidak. Pinjam uang untuk ini tidak ada untuk kamu, nah, itu tidak apa-apa. Uangnya ya ada, tapi tidak ada yang untuk pinjamkan untuk kamu. Aja ngomong, wah tidak ada uang, dosa kamu, untuk ada kok. Ya malah rasa diterangke tidak ada uang. Mau pinjam uang untuk ini, wah untuk pinjam uang sekian untuk kamu enggak ada itu, ah gitu. Enggak dosa itu. Uangnya ada, tapi yang untuk pinjamkan untuk kamu sudah enggak ada. Jadi yang tidak ada itu uang yang untuk dipinjamkan untuk kamu gitu loh. Apalagi saya tinggal di kampung, setiap Jumatan jamaahnya kurang dari 20 atau 25 orang. Apakah yang demikian itu Jumatan kami tetap sah? Sah insyaallah. Wong 10 wae sah kok. Ya memang di kampung di sini wong Islam wong 10 ya. Atau 2 orang sah Jumatan itu. Ya memang di kampungmu jarang orang Islam. Atau banyak orang Islam tapi enggak mau Jumatan. Nah, sebab kalau siang hari orangnya pergi semua ya, kerja cumanya di tempat lain, dan di rumahmu cuma kamu dengan beberapa orang, Jumatan boleh itu sah. Apalagi saya punya anak laki-laki yang duduk di bangku SMA. Dari kecil sudah saya didik untuk mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga anak saya tidak mau salaman dengan anak-anak dan guru-guru putri. Kalau di sekolahan ada acara yang tidak ada tuntunannya seperti istighosah dan takbiran menjelang hari raya dan lain-lain, anak saya selalu memprotes gurunya. Akibatnya dia menjadi bahan olok-olokan bagi siswa, sehingga mentalnya down dan tidak mau lagi masuk sekolah. Ustaz, karena saya sudah tidak bisa membujuk untuk menguatkan imannya, akhirnya saya dan suami memberikan motivasi kepada anak agar mau sekolah lagi dan agar tidak menjadi bahan olok-olokan temannya. Yaitu ketika di sekolah, lakukan saja seperti yang dilakukan teman-temanmu. Misalnya bersalaman dan aturan-aturan yang ada di sekolah, walaupun bid'ah ikuti saja. Akan tetapi, kalau di luar sekolah, kamu harus taat dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya anak saya mau masuk sekolah lagi dan berbaur dengan teman-temannya tanpa harus dikucilkan. Apakah yang saya lakukan terhadap anak saya itu sudah benar ataukah saya berdosa, Ustaz? Ya kalau sudah seperti itu, mestinya anakmu itu disekolahkan di tempat yang tidak seperti itu. Kalau anak kecil tidak masalah, SD kelas 4, kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah SMA, ya tak? SMA wis ape-ape ora gelem salaman karo putri, malah kon gelem. Nanti gelem salaman ora gelem ngeculke nanti. Ya tak? Oh, lah sekolah begitu. Ya udah, tak pindah kowe nang SMA MTA sana. Enggak ada orang begitu-begitu itu, ya tak? Enggak ada, gurunya aja enggak mau salaman dengan muridnya kok, ya tak? Yang laki perempuannya. Pindahkan, hanya memilih sekolahan yang bisa mengamalkan. Dan di sekolah SMA MTA ditanamkan akidah yang lurus, syariat yang lurus. Ibadahnya tidak campur bid'ah, syariatnya tidak bercampur syirik. ya misalnya itu, atau di pondokan di tempat-tempat pesantren, apa pondok asalam, apa pondok al-mu'min ngruki, nah itu saya rasa itu juga ditegakkan yang begitu itu. Nah, kenapa disekolahkan di situ? Nah, mestinya cara mengatasi itu bukan ya wis saiki melu kancamu ngono wis. Nah, anak wis SMA loh. Oh kalau memang begitu, ya dah pindah aja sekolah tempat lain. Yang tidak menyuruh seperti itu, yang melarang, bahkan melarang hal-hal semacam itu. Lah gitu pindahkan tempat. Apalagi kenapa pada zaman khalifah antara hadis yang sahih dan yang hadis yang dhaif kok tidak dipisahkan saja karena menyesatkan umat Ustaz? Kok tidak dipisahkan? Jelas dipisahkan itu. Ya, zaman khalifah, ya Abu Bakar Siddiq zaman itu sudah, wong zaman Nabi hidup aja sudah ada kok hadis-hadis palsu itu, ya. Maka hadis itu tidak semuanya yang dikatakan hadis itu tidak semuanya benar. Kalau hadis itu dari Rasulullah betul pasti benar, ya. Maka yang tidak benar itu sebetulnya bukan hadis, bukan ucapan, bukan perbuatan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, orang-orang kita asal di situ ada kata-kata qala Rasulullah, oh hadis iki. Qala Rasulullah hadis. Di situ menerangkan nek kowe nulis ayat kursi mbok celupke nggon wedang qala Rasulullah. Diminum airnya tadi 1000 penyakit hilang. Hadis, ternyata setelah dikasih hadisnya enggak bisa dipercaya. Berarti bukan dari Rasulullah itu. Maka hadis dipisahkan. Ya, para penulis-penulis hadis itu sudah berusaha memisahkan. Imam Bukhari, Imam Muslim itu yang ditulis dalam kitab beliau semaksimalnya hadis-hadis yang sahih, yang dhaif tidak ditulis semaksimalnya. Ya. Nah, maka itu usaha memisahkan hadis itu sudah ada sejak dulu. Ya. Tetapi pemalsu hadis juga memang ada. Ada seorang Yahudi, ya, ketika dia akan mati, dia sudah mengatakan merasa puas karena sudah bisa memalsukan 4000 hadis. Kalau wong siji memalsu 4000 hadis. Ya, maka itu kalau kita mendapatkan hadis jangan cepat dipercaya. Uji dulu kebenarannya. Ya, secara bodon kalau hadis itu sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, cara pemahamannya yang harus diluruskan. Maka itu perlu ngaji, ngaji. Maka nek ngaji kowe mung hadis tok nek mbok kaji. Qurane rasa dikaji, diwaca wae bentuk ganjaran, ndak mau mempelajari Qurannya. Ya ora ngerti itu nanti. Ya, ndak tahu. Maka Quran dikaji, dipelajari. Tafsirnya. Nah, nanti kalau mempelajari Quran, karena sumbernya itu Quran, sumber Islam itu. Baru hadis nanti. Ya. Karena kok hadisnya pelajari, barang bertentangan dengan Quran, Qurannya yang dibuang, hadisnya dipegang. Ya. Kalau diantara enggak gitu. Qurannya yang dipegang. Hadisnya kalau tidak sahih, buang. Kalau sahih, pakai. Ya. Itu Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i main menerangkan yang kalau kamu mendapati fatwaku, nasihatku, kata-kataku, ternyata kamu dapati hadis Rasulullah yang sahih ternyata berbeda, bertentangan dengan apa yang saya katakan, ambil hadis itu, buang pendapatku atau saya tarik kembali ucapanku itu, baik saya masih hidup atau saya sudah mati. Sudah. Maka perlu ketelitian. Jadi bisa kita belajar Quran, belajar hadis. Kalau Quran la roi bafi, kalau hadis perlu di uji kebenarannya. Apalagi? Al-Fatihah itu Al-Quran ataukah doa, Ustaz? Lalu apakah ada tuntunannya para nabi, para wali, dan para ulama dikirimi Al-Fatihah? Oh, kena Al-Quran itu malah umul Quran gitu. Fatihah itu kan umul Quran, induknya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu Quran. Ya, kalau nabi dikirimi Fatihah, sahabat nabi dikirimi Fatihah, itu saya belum tahu dalilnya. Belum ngerti aku. Nabi dikirimi Fatihah, padahal bacaan Fatihah rapi mau kirimkan yang nabi. Ya ta? Tanya aja yang sok ngirim-ngirim itu apa dalilnya ada. Kalau saya belum tahu, terus terang saya belum tahu dalil mengirim Fatihah kepada nabi, kepada sahabat nabi, atau kepada siapa saja, saya belum tahu dalilnya. Karena belum tahu ya katakan belum tahu kan. Lah, kalau kamu ingin tahu, tanya kepada orang sok ngirim-ngirim itu ada dalilnya enggak. Kalau ditunjukkan dalilnya ada, ya sahih hadisnya, boleh kamu ikuti. Boleh. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang orang yang sudah memalsu hadis sebanyak 40 ribu dan apakah sudah dikeluarkan brosurnya, Ustaz? Bukan 40 ribu ya, 4 ribu. Kalau brosur tampaknya belum dikeluarkan. Ya. Ya, di situ ada, berarti ya. Orang yang masuk hadis sebanyak 40 ribu, kami belum tahu. Tapi yang ada, yang riwayat itu 4 ribu. Di dalam Ikhtisar Mustalah Hadis, Mustalah Hadis ya, susunan Dr. Anders Fathurrahman halaman 178. Disebutkan Abdul Karim bin Abil Auja yang akhirnya dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman, wali kota Basrah. Ketika ia ya dikerek ke tiang gantungan, tarik itu, digantung hukumannya dulu. Untuk dipenggal lehernya atau kepalanya, dia mengaku telah membuat hadis maudhu sebanyak 4.000 hadis. Orang Yahudi itu. Ketika dipenggal lehernya, dia merasa puas karena sudah memalsukan hadis sejumlah 4.000 hadis. Ya. Apalagi suami saya bekerja pada Tripatra Bojonegoro. Setiap bulan Ramadan diadakan tes drug narkoba dan alkohol agar hasil akurat, tidak boleh puasa, dalam arti yang berpuasa supaya dibatalkan. Apakah yang demikian itu menurut Islam diperbolehkan? Tidak boleh. Kenapa kalau tes saja kok mengambil pas bulan Ramadan, hari puasa. Kalau kepengen tidak pas puasa, kok tidak mengambil tidak di bulan Ramadan. Itu orang ya kurang ajar itu. Kalau saya mau mengambil pegawai saya itu biar kelihatan ini kena narkoba apa tidak, maka tidak boleh puasa. Boleh diambil aja ketika tidak puasa. Kenapa kok mau pas ke bulan puasa ini saatnya orang Islam wajib berpuasa. Puasa yang dibatalkan, tidak dibenarkan menurut agama, walaupun sehari tidak boleh diganti walau sepanjang tahun. Orang tidak puasa sehari itu diganti puasa setahun, tidak boleh, tidak sah. Kalau puasa yang kamu tinggalkan tadi tidak dibenarkan oleh agama. Orang boleh ganti puasa, orang boleh meninggalkan puasa, tapi ada ketentuan-ketentuan. Siapa yang boleh meninggalkan puasa dan harus ganti, itu ada ketentuan dalam agama. Apalagi? Agak masih banyak untuk pertanyaan langsungnya. Masih berapa? Oh ya, belum selesai, nanti dilanjutkan lain waktu. Sekarang kita buka pertanyaan langsung. Sebelumnya ada pertanyaan yang mohon dijawab sekarang dan ingin tabayun. Apakah betul orang-orang MTA itu orangnya mudah tersinggung dan emosional? Apalagi kalau sudah menyangkut masalah halal haramnya daging anjing. Karena saya sendiri belum pernah mendengar kalau Pak Kiai Sukino dengan tegas mengatakan kalau anjing itu haram. Tapi Pak Kiai selalu mengatakan saya tidak berhak menghalal-haramkan sesuatu. Tapi mengapa kalau rokok, sabu-sabu dan ciu, Kiai Sukino dengan tegas dan berani mengatakan itu haram, rijsun min amali syaiton, padahal merokok dan anjing sama-sama tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah MTA takut dengan anjing? Oh ya Pak Kiai Sukino, saya adalah murid dari guru saya yaitu Syekh Marzuki Muharram. Saya ingin masuk MTA, apakah syarat-syaratnya jika ingin masuk MTA? Terima kasih. Terima kasih, ini dari muridnya Al-Mukarram Kiai Marzuki. Kalau mau tabayun ya. Hingga kalau kamu tabayun nanti akan mengerti kebohongan gurumu. Ya dah? Jadi pertama saya luruskan, saya pun tidak pernah mengatakan rokok itu haram. Apa pernah dengar saya mengharamkan rokok? Saya terangkan yang memfatwakan rokok itu haram siapa? MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu berfatwa bahwa rokok itu haram. Saya enggak pernah mengatakan rokok haram. Hanya saya menjelaskan di situ, ya dah, di dalam bungkusnya itu tertulis berapa akibat buruk yang menyebabkan timbul karena merokok. Sehingga dari situ rokok itu bisa membahayakan bagi kesehatan manusia. Sedang Allah menjelaskan wala tulku bi aitikum ila tahluka. Anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aitikum ila tahluka. Ya kan? Belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu sendiri, artinya membelanjakan harta. Yang membelanjakan harta itu merusakkan, mencelakakan dirimu sendiri. Maka kalau kita tahu rokok itu berbahaya, kita beli rokok, membelanjakan harta kita beli rokok, berarti membeli untuk membahayakan dirinya sendiri. Membeli sesuatu yang membahayakan diri sendiri itu haram. Saya tidak mengharamkan rokoknya. Membeli sesuatu, membelanjakan harta, mestinya disuruh di jalan Allah kok digunakan untuk membahayakan dirinya. Ya, haram pembelanjaan harta itu. Kalau rokok membahayakan, tidak hanya bayar, beri rokok saja, beli apapun yang gunanya membahayakan dirinya sendiri, itu haram pembelanjaan harta itu. Nah, supaya dipahami ya. Nah, itu. Tadi rokok dan apa? Khamr lah. Kalau khamr itu jelas itu kok Allah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Malah diteruskan innama ya? Oh ya, saya coba nanti baca surat Al-Maidah itu. Sesungguhnya khamr itu menimbulkan kebencian dan kedengkian, kebencian dan permusuhan pada kamu. Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir fil mais wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anish sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, itu dulu ya. Jadi yang mengatakan khamr, judi, menyembelih untuk berhala, maksudnya sesaji, ya, mengundi nasib dengan anak panah, yang mengatakan itu keji perbuatan setan, itu Allah, bukan saya. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Itu, maka Allah mengatakan, karena itu perbuatan setan, kalau kamu manusia, fajtanibuhu, jauhi itu perbuatan setan. Tidak layak dilakukan oleh manusia. Maka supaya kamu beruntung, jangan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh setan, yaitu mabuk, judi, menyembelih untuk sesaji, mengundi nasib dengan anak panah. Lah itu jangan. Itu kamu rugi nanti. Supaya beruntung, tinggalkan itu. Terus Allah menjelaskan, mengapa itu kok dilarang oleh Allah? Mengapa dikatakan perbuatan setan? Ayat berikutnya tadi. Terus? Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Innama yuridu syaitan. Ya. Suruh menjauhi khamr, maaf, judi dan sebagainya. Karena dengan khamr, judi itu setan mengharapkan, menghendaki, yuridu syaitan. Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya. Dengan perbuatan setan tadi, setan menghendaki timbul ya, kebencian dan permusuhan di antara kamu. Adawata, permusuhan wal baghdha, ya. Jadi permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran fil khamri wal maisir. Lantaran minum khamr dan judi. Maka di mana-mana kalau terjadi di itu mabuk-mabuan mesti terjadi keributan. Ya. Judi ya begitu. Walaupun ketika berangkat judi itu tampaknya rukun, guyub, mangkat bareng ya toh. Malah kalau merasa wah saya enggak punya, tak pinjami. Judi mari. Ya, berangkatnya bareng. Duduknya pun dalam meja bundar, konferensi meja bundar ya. Rukun kita makan bareng, minum bareng, tertawa bareng. Tapi ingat, kesatuan dalam meja judi itu adalah persatuan setan, persatuan semu. Satu sama lain ingin merebut kekayaannya saudaranya. Gak ada kok orang judi tolong menolong. Semuanya tega, ingin merebut, merampas hartamu. Ngalah ke kowe, duitmu tak pek gitu loh. Nah, maka itu setelah begitu nanti timbul permusuhan. Ya, wis kalah barang jeneka dijak akhirnya ndak punya udu utang sih. Nah, utang. Ya besok tak bayar. Nah, akhirnya ndak dibayar. Nah, kebune ning kandang jiko apa lah rame jadi ya. Nah, maka akhirnya akibat judi, akibat mabuk itu timbul permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ditambah lagi tidak hanya itu, wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salat. Judi dan mabuk itu bisa menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan menghalangi kamu mengerjakan salat. Kalau orang sudah sibuk judi, salat mesti lupa, pegah. Kalau orang sudah mabuk mesti meninggalkan salat. Nah, maka itu di samping menimbulkan permusuhan dan kebencian, mengakibatkan kamu jauh dari Allah, mengakibatkan kamu tidak mau mengerjakan sholat. Maka dikatakan oleh Allah, fahal antum muntahun. Ya, di sini terangkan ya. Maka apa akan kamu kerjakan terus? Tidak kamu tinggalkan pekerjaan itu. Jadi yang mengatakan itu perbuatan setan, bukan saya, itu Allah. Kalau rokok, itu yang mengharamkan bukan saya, tetapi majelis ulama. Walaupun majelis ulama mengatakan rokok itu haram, tapi tidak semua ulama sepakat. Maka kalau kita mau memakai ijma, bukan ijma, ulama itu tidak pernah ada kesepakatan. MTA tidak menolak ijma, yang dipakai MTA adalah ijma ushohabah. sepakatan para sahabat, bukan sepakatan para ulama. Ulama kapan sepakat? Apalagi ulama sudah masuk partai, kapan masuk? Anu pernah sepakat? Ya, ulama A masuk partai A, ulama B masuk partai B sama-sama Islam, pernah sepakat itu? A mesti kepingin ngalah ke B, B kepingin ngalah ke A. Nah, gitu kan? Jadi ulama sama ulama saling ingin kalah mengalahkan. Mengapa tidak sepakat? Sekarang ulama-ulama sudah buat partai satu aja. Kenapa tidak sepakat begitu? Susah. Maka MTN tidak usah berpartai. Ya, tidak usah ikut partai. Ulama-ulama yang ada di MTA tidak usah ikut partai, apalagi mendirikan partai. Apa yang MTA orang yang ulama? Ya, serapopo. Sekarang baru usaha untuk menjadi ulama. Kata Nabi kan mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takunil khamis fatahlik. Jadilah kamu orang alim, jadi ulama. Kalau belum bisa jadi orang alim, jadilah orang yang suka menuntut ilmu, ngaji. Nanti ngaji pintar, nanti jadi ulama. Kalau ngaji pun belum sempat, jadilah orang yang suka mendengarkan pengajian. Ngrungokke radio sik lah. Mendengarkan pun belum sempat, jadilah orang yang senang kepada pengajian. Jangan jadi orang yang kelima. Jadi ulama ya tidak, mencari ilmu ya tidak, mendengarkan pun ya tidak, modal seneng pun enggak punya. Kamu jadi golongan nomor lima, mesti rusak kamu. Tapi kalau tidak punya modal, baru modalnya senang, itu sudah bibit untuk menjadi baik. Senang pengajian. Nah, senang kok kamu tidak berangkat? Alhamdulillah, saya sudah senang. Tapi belum ada waktu. Belum bisa mengatur waktu. Belum sempat. Ya dengarkan saja dulu. Ya sebenarnya kalau saya di rumah ya dengarkan. Tapi waktu saya kerja itu dari pagi, nanti pulang jam 11 malam, radionya sudah meneng. Jadi kan tidak sempat dengarkan juga. Nah itulah, tapi modal seneng sudah ada. Nek mung seneng aja sudah enggak ada, bagaimana jadi baik? Nah itulah, maka kalau saudara tabayun, mudah-mudahan dengan hati yang bersih, bening, tabayun ini bisa mengerti. Nah sekarang kalau sudah tabayun, mestinya saudara sampaikan pada gurumu itu, Pak Kiai Marjuki, ternyata apa yang kamu katakan itu saya sudah tabayun. Dan saya sudah keliling Sukoharjo, ternyata tidak ada wanita berjilbab jual pengsengan anjing. Kalau belum keliling, nanti malam mulai keliling Sukoharjo. Sukoharjo mau kidul kono aja, dekat. Nah, cari nanti kalau ketemu orang kudungan jual krengsengan anjing, berarti omongannya Kiai Marjuki Al-Mukarom itu betul. Tapi kalau tidak ada, berarti bohong. Dan tidak akan kamu temukan. Nah, saya orang Sukoharjo, saya akan tahu. Ada itu. Memang ada orang jual sate anjing, tapi bukan orang Kudungan, bukan orang Islam Kudungan itu enggak. Apalagi yang ditanyakan tadi? Apakah betul orang MTA orangnya mudah tersinggung dan emosional apabila kalau sudah menyangkut masalah halal haram daging anjing? Oh tidak, kalau tersinggung emosional wis perang. Wong MTA itu tiap hari dituduh ngalalkan anjing, dituduh zina lebih baik daripada tahlilan, dituduh melarang orang ziarah kubur, kan gitu kan? Omongnya Al-Mukarram Kiai Marjuki kan katanya dilarang ziarah kubur. Nah, itu tidak ada semua bohong yang dikatakan. Satu pun yang dikatakan beliau tentang MTA tidak ada yang benar. Satu pun kamu boleh cek. Yang mengatakan sudah ketemu saya di sekolah buku Bukhari Melayu, ketemunya yang di coba teka. Kamu pernah ketemu Pak Sukino di mana? Sekarang malah ada berita. Berita katanya jimat-jimat yang diserahkan di sini. Kemarin beberapa hari yang lalu ada pendengar radio datang ke sini. Ya. Pendengar. Jadi ada saya itu mengatakan katanya jimat yang diserahkan di MTA itu dijual. Terus saya katakan, tidak mungkin dong saya tahu. Kowe orang ngerti kok, wingi kepethuk aku sing dodol gitu loh. Jadi dia tuh katanya ketemu saya menjual keris, menjual jimat-jimat. Itu saya ngawur banget itu. Lawang masa aku ngedol keris ketemu. Andai kata keris mau saya jual, tidak perlu saya nggawa ning tukang jual keris. Tak panggil wae kon rene tukunen gitu beres. Ndak saya ngotong-ngotong keris. Saya ndak masuk akal. Jadi orang itu kenal sama saya tuh belum, tapi mau menjatuhkan carane piye? Ya sudah. Ngadol. Dulu malah ada yang katanya yang masih disimpan itu duplikatnya. Yang asli sudah dijual. Ya sakarmu menio. Itu pun kita tidak emosional kok. Dielek-elek wis gudange. Jadi kalau ya kemarin yang dari kiai dari Magelang tuh minta maaf pada saya. Katanya sebelum itu dia suudon pada saya. Oh ya enggak apa-apa Pak Kiai dah. Enggak apa-apa. Tunggale banyak sing elek-elek saya itu. Ibu yang dari Metiun, dari Dopo kemarin itu. Mosok kiai kok jenenge Sukino? Apalagi itu. Ya sapa kiai iki kudune jenenge sapa? Apa jenenge kudu Muhammad? Ya. Apa jenenge wong jenenge kok ya ta? Wong sing jenenge Yahudi aja. Jenenge Yahudi. Jadi Islam melu ngaji ning MTA kok. Padahal orang Yahudi itu. Ada ndak nih Pak Yahudi ini? Datang ndak? Nah itu dari Nganjuk itu. Namanya Yahudi. Jelane ya Pak Yahudi, ngaji tekun. Jenenge Yahudi. Bareng sing jenenge Muhammad malah kafir, eneng. Iya. Apa jeneng itu? Nah, saya nama saya Sukino itu dua aku sing gawe, itu gawan dari tinggalin mbah-mbah saya. Bapak saya menamakan itu mungkin maksudnya baik dari kata sakinah mungkin. Ya. Begitu ta? Sakinah itu ketentraman. Ini enggak neng Jawa datine. Nah, gitu ta? Lawang sartone ning Jakarta dadi sartana kok. Asline kok ana giri jenenge Sartono. Bareng ning Jakarta sesasi sukses no jenenge jadi sartana. Apa arti nama itu? Tapi ya enggak apa-apa, yang nah sekarang udah kenal toh. Jenenge Sukino kok kiai. Oh, bae wong ya ganteng men di bae. Wah, alhamdulillah. Enggak masalah. Jadi kalau orang elek-elek saya itu, wes sak katoke, saya maafkan semua. Ya tidak emosional tidak. Nah, saya maafkan semua. Wong di Bluro diserang itu aja saya komando dari sini kok. Ya, komandan Satgas yang ada ini bagaimana Ustaz, situasi sudah begini, kita lawan jangan kendalikan kesabaran. Jangan kamu melawan. Dah. Nanti Allah akan berjalan keluar. Kalau masuk wilayah kamu, tangkap saja serahkan polisi. Betul dilaksanakan, tangkap serahkan polisi, dilepas lagi. Ya wis enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Coba kalau itu dilawan, banjir darah kan jadi. Ora cucuk ngladeni wong kaya ngono kuwi. Ora cucuk. Udah, biarkan sajalah. Di mana-mana di Kudus ya begitu. Di demo ini ya biar aja kita selesai pulang. Mau apa? Mau kita menyampaikan kebenaran. Yang kita alami ini dengan yang dialami Rasulullah belum seberapa. Rasulullah itu pernah kok sujud di tepi kotoran konta di kepalanya, tepi kepala di kepala di kepalanya itu tepi kepala konta padahal sedang sujud sholat. Tidak apa-apa kok. Ya karena ngadepi orang-orang bodoh ya begitu. Ya biar aja lah. Didoakan mudah-mudahan dia nanti dapat hidayah. Kemarin konon kabarnya Kiai Mas Duki sudah baik tuh kemarin ngisi di Tunggalar apa di mana itu. Sudah mendoakan saya mudah-mudahan nanti di surga. Nah, juga minta didoakan sama-sama nanti di surga. Kan sudah ya sudah alhamdulillah sudah jadi baik. Ya, kemarin menyerang menggebu-gebu ya karmo ku nek entek ya omonganmu kan wis rampung. Ya. Jadi itu malah rekoso kok sing diserang meneng wae sing nyerang rekoso banget. Iya. Tambahnya kok diserang macet e gen. MTI perkembangannya biar makin macet. Lah kok malah berkembang terus. Wah, terus kogean ngomong percuma itu dah. Nah, iya. Iya, udah itu Allah yang. Dakwah ini milik Allah, bukan milik saya. Perkembangan dakwah, menyebarkan Al-Qur'an, Allah sudah berjanji wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Kalau kamu menyebarkan, membuka cahaya Quran itu akan disempurnakan oleh Allah. Sekalipun orang-orang musyrik tidak suka, tapi tidak bisa membendung cahaya Quran, enggak bisa. Nah, itu yakin pada janji Allah. Ya, terima kasih atas tabayunnya. Ini masih ada tadi. Saya sendiri belum pernah mendengar kalau Pak Kiai Sukino dengan tegas mengatakan kalau anjing itu haram, tapi Pak Kiai selalu mengatakan saya tidak berhak menghalalkan sesuatu. Ya betul kan? Coba dibaca surat An-Nahl. Ya, ayat 115 116. Ya, saya ngomong itu berdasarkan Quran, bukan jeplak tok. Delokan Qurane. Surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 115 dan 116. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih faman idurra ghayra baghi wa la 'atin fa innallaha ghafurur rahim. Terus wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu Allah menerangkan yang haram. Terus berikutnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya enggak? Jangan kamu mengatakan dengan lidahmu ini halal, ini haram, dengan mengadakan kebohongan terhadap Allah. Ya, maksudnya halal, ini haram itu menurut akalnya sendiri, tidak menurut Allah. Maka kalau Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan, kamu mengatakan ini halal, ini haram, bertentangan dengan Allah, berarti kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Siapa mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maka yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Ya, maka saya tidak berhak menghalalkan. Ya, anjing tidak berhak menghalalkan kambing, tidak berhak menghalalkan sapi, tidak. Yang menghalal haramkan itu siapa? Allah. Harus tahu itu. Jadi saya enggak akan mengatakan, oh ini haram menurut lidah saya, menurut ucapan saya sendiri, padahal Allah tidak. Oh ini haram, padahal Allah tidak. Nah, menurut Kiai Marzuki kan, Al-Mukarram Mujak Marzuki, ya, mengatakan bahwa apa itu, kecot. Itu kan dia mengatakan haram. Soalnya apa? Sing beleh piye? Gitu lah. Katanya kalau begitu kan cuma digecek wae terus diambil. Lah berarti kan bangke. Kan bangke jadi haram. Mestinya dibeleh sik kan gitu. Nah. Jadi tampaknya kiai ini juga kurang hati-hati. Namanya disembelih itu yang ada nakernya, bekecatnya peneng nakere, nakere gurung gitu loh, ya, apa enak kira-kira? Keyong barang gue, keyongnya dengan bekecat sama enggak? Sama, mung bedone kono neng sawah karo neng darat. Nah, perkara kamu tidak suka, ya jemangan. Ya, saya sendiri buat diupai kon mangan bekecat tuh enggak mau, muntah saya. Ya toh? Tapi saya tidak akan mengharamkan, Allah tidak mengharamkan. Keyong apalagi. Keyong iya sing meleh ya piye. Lah pek keyong apa to? Keyong buntet kuwi kul buntet. Ora dibeleh malah dadi aji-aji, dadi jimat. Kita punya kul buntet itu. Kul buntet, kuli keyong buntet iki ora ora metu kuwi lho, ora bolong. Dadi ora enek daginge jerone itu lho. Nah, itu dadi jimat malah. Apalagi ya, cukup dari muridnya Al-Mukarram Marzuki sudah ambung. Nah, tolong nanti disampaikan caranya masuk MTA. Oh, caranya masuk MTA gampang, leng gitu aja masuk udah. Nah, iya dah. MTA itu pengajian boleh siapa saja masuk. Caranya ya seperti saudara masuk sini tadi piye carane? Ya mlebu bleng ya ora nek ditekoni. Nah, mudah, tidak usah bayar, tidak usah pakai mahar, ya. Tidak usah pakai wajib, ndak wis mlebu ngaji yo. Ya, pelajarannya kalau ini pakai brosur. Kalau kamu sadar ada uang ambil brosur ganti cetak silakan. Nek pancen ora duwe duit ya ora sadar jiku wis ora. Jiku enggak diminta. Ambil brosur ora kok bakal oke okay, murung bayar ndak, tidak minta sana, rasa dibayar enggak apa-apa. Nyata. Kalau memang kamu bakhil. Nah. Sebab Allah juga mengatakan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhul wa may yaqul fa inama yaqulu an-nafsi Allahu ghani wa antumul fuqara wa ilam yastatil wa in tatawallaw. Bagaimana? Wa in tatawallaw ya. Wa in tatawallaw yes, yastatil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Dan surat Muhammad ayat 38 ya ta? Kamu itu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tetapi di antara kamu ada yang bakhil, ada yang cetil. Siapa yang bakhil, kebakhilannya itu akan dipetik oleh dirinya sendiri. Allah itu maha kaya. Sekalipun mengajak belanjakan hartamu di jalan Allah, Allah itu bukan miskin, Allah kaya. Ya. Siapa yang bakhil tidak membelanjakan dana di jalan Allah, Allah akan mengganti suatu kaum. Ya. Tidak bakhil seperti kamu tadi. Kaum yang mengganti orang bakhil tadi bukan orang bakhil. Nah itulah. Maka itu kita tahu tiap minggu keluarkan uang untuk buat brosur ini tentu pakai kertas, pakai ini ada uang toh. Tapi bukan berarti kamu harus bayar itu enggak. Sing bakhil-bakhil jiku otak wae ora apa-apa. Tapi di antara kaya yang bakhil, yang tidak bakhil banyak. Ada yang memberi, ambil. Ya, malah ada waktu di Kemlayan dulu. Meletakkan uang, terus itu ambil susuk. Jujur lagi malah ambilnya lebih banyak daripada yang ditaruh. Diteni. Nah, itu ya dah. Tapi ada yang memberi lebih banyak. Kalau dulu zaman-zaman masih 100 rupiah gitu loh. Ada yang 1000, ada yang memberikan 10.000 tidak minta jujul, ya sudah, ya. Nah, itu pengganti kamu. Nanti ya minggu keluarkan brosur sekian ribu itu uang dari mana? Kalau Allah tidak memberi, itu semua min indillah. Ya, tahu. Walaupun kamu ambil tidak bayar, itu Allah akan memunculkan orang-orang yang tidak bakhil tahu akan memberikan yang lebih banyak. Nah, gitu kan? Mula brosur tidak diurus telesih-telesih banget. Jiko-jiko op. Membayar toko nokono duite lah. Udah gitu aja. Udah cukup? Cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Abbas dari Kasihan. Ya. Mantan dukun mau tanya. Mana orangnya ini? Ya Pak. Di sini Pak, layar monitor. Oh, mantan dukun ya jondelik ben ketok. Oh ya, itu mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak anti-intinya saya datang ke jihad pagi ini, Ustaz. Ya, syukur alhamdulillah nebus dosa. Ini mau mau tanya, Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan pertama Ustaz, apakah di dunia ini ada jin? Karena dalam konteksnya Al-Quran itu hudalinas, tapi di surat 6 ayat 130 dijelaskan itu hei menungso lan jin. Jadi saya bingung Ustaz itu, apakah kita masih seperti jin? Ini yang pertama. Yang kedua Ustaz, saya ini sekarang mengemudi, nyopir kerja, tapi bukan orang Islam. Yang saya kerjain itu orang non Islam juragan saya. Ya. Nah, pada waktu itu saya ingat Ustaz, ingat dan saya tahu, karena pada waktu itu sebelum saya melepas dari aktivitas perdukunan, saya kan membaca surat Al-Fatihah dalam konteks Maliki Yaumiddin. Itu saya pahami, saya pelajari, dan saya berhenti tentang perdukunan karena takut pembalasan Allah. Dan saya ngaji di MTA sudah hampir 2 tahun ini. Tapi kemarin itu terpaksa Ustaz, juragan saya itu ngasih uang makan 25.000, suruh pergi ke Purworejo, diberi uang bensin 100.000. Tapi saya belikan 20 liter, berarti kan 90.000 Ustaz. Yang 10.000 itu saya tambah untuk uang makan, ini dosa enggak Ustaz? Demikian aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini apa ada jin? Nah, kemarin sudah dibawakan dari Jakarta gitu Pak. Dari Jakarta kemarin kan membawa botol, katanya isinya jin, ditangkap oleh pemburu hantu. Kan kemarin saya buka di sini botolnya, lah tahu lihat jinnya enggak? Nah, ya kalau itu ada jin di dunia ini, lah di mana jinnya? Kita tidak tahu. Tapi jin itu ada. Dalam Quran malah diterangkan ada namanya surat jin. Jadi dalam Quran menyebutkan ada, berarti kan ada. Ya dah? Ada jin itu. Nah terus jin itu bagaimana? Apa ada yang Islam, ada yang kafir? Itu urusan jin. Yang penting kita manusia, jadilah kita orang Islam yang baik, jangan jadi orang kafir, gitu dah. Hanya kita berusaha mohon pertolongan pada Allah dari gangguan jin dan manusia. Minal jinnati nas, ya dah. Min syaril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati nas. Jadi yang mengganggu, mengusik hati kita untuk berbuat tidak baik, baik itu dari jin atau dari manusia. Yang mengatakan dari jin, ada tafsir yang menerangkan dari jin itu maksudnya bisikan-bisikan jahat yang mengusik hati kita untuk berbuat tidak baik, yang tersembunyi. Jadi kepengin berbuat tidak baik, tapi bukan orang yang ngajak itu tidak kelihatan, tumbuh dalam hatinya, ingin berbuat jelek saja. Itu bisikan jin. Dan juga manusia, ya. Kalau manusia mengajak berbuat tidak baik, mengajak menyimpang dari Allah, lah itu manusia setan. Maka setan itu bisa berwujud jin, bisa berwujud manusia. Nah, kita jauh mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dari gangguan setan jin maupun manusia. Nah, jin itu ada kalau dalam Al-Quran diterangkan. Lah jin itu seperti apa? Itu bukan alam kita, kita tidak tahu. Ya, karena dalam gaib kan kita, gaib itu kita hanya kita mempercayai ada gitu aja, tapi adanya seperti apa kita tidak dituntut untuk mengerti. Ya. Kemudian tadi mestinya jatah untuk beli bensin dikurangi, tambahkan untuk uang makan. Boleh apa tidak? Halal apa? Itu halal sebaiknya setelah pulang nanti ngomong majikane. Ya, kemarin karena uang makannya kurang, uang bensinnya saya kurangi, tak anggo tambah makan, itu boleh gitu. Lah nanti kalau majikan ya wis ora apa-apa ya halal. Kalau nanti majikannya wis dijoli, ya dijoli. Nah, ya. Maka mudah untuk menghalalkan, kalau majikannya membolehkan ya halal. Kalau tidak boleh ya berarti harus ditukar. Oh, dukun 10.000 ya kok pengen ya. Ya, itu jalan keluarnya. Mari Ibu. Dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Budi dari Karanganom, Klaten. Klaten. Nggih. Ini pertanyaan titipan Pak Ustadz. Ya. Ada suami istri, tapi bapaknya itu gerah. Jadi kalau ngimami, padahal istrinya mesti jamaah di rumah. Tapi bapaknya itu kalau jadi imam itu di kursi roda itu. Terus yang ditanyakan oleh ibunya, sah atau tidak ibu yang makmum itu? Pertanyaan yang titipan itu. Kiranya cukup sekian. Dan untuk Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin. Dan ya, bisa ya, memberi tausiah untuk semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sah Ibu, karena suaminya sakit, duduk di kursi roda. Apa ganti istrinya yang jadi imam? Betul tak? Walaupun duduk di kursi roda, ya, dia tetap jadi imam, istrinya jadi makmum. Itu sah insya Allah. Nah, jadi bukan terus dibalik Pak, karena kamu enggak bisa, bisa tetap jadi imam, malah tidak sah. Putri mengimami putra enggak boleh. Ya. Maka walaupun duduk di kursi roda, mengimami istrinya untuk sholat jamaah boleh, sah. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Suprapto dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Nggih, mana orangnya? Sini. Oh ya, kenalkan yang ngetok no. Ah. Sedikit ya. Mau tanya tentang pernikahan, Ustaz. Tentu saja pernikahan itu termasuk ibadah. Terus dalam mengumpuli istri itu juga saya kira termasuk ibadah juga. Hitungannya bagaimana Ustaz? Bila mana kita itu mengumpuli istri misalnya satu minggu itu 7 kali sama satu minggu 3 kali itu hitungannya sama atau enggak Ustaz? Oh, itu karo telu ya beda. Terus yang kedua, seminggu 7 kali itu kurang, harusnya 16 kali. Terus yang kedua, Nabi pernah menuntunkan enggak? Misalnya mau mengumpuli istri itu, apanya dulu yang kita kerjakan untuk disentuh? Ya. Ya, saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan itu, kita porno ya. Ya, tapi baik dia terbuka kok. Nanti bang liane ora tekon ning ora mudeng. Iya ta? Jadi ngumpuli istri 7 kali seminggu, 3 kali seminggu itu apa sama? Hitungin dhewe coba. Mosok 7 karo 3 kok padha iki ya. Ya jelas lain, ini 7 kali dengan 3 kali lain. Dengan 1 kali ya lain gitu loh. Banyak Masuk. Yang mana? Banyak itu. Amalannya gitu loh Ustaz. Amal enggak amalnya. Maksudnya pahalanya. Pahalanya. Oh. Jadi ya, ngumpuli istri itu dikatakan oleh Nabi itu bukan ibadah, itu sedekah. Lah kalau kamu banyak sedekah ya pahalanya banyak. Ya, banyak sedekah itu. Oh namanya sedekah kok. Mula diakai wae. Kemudian kalau zaman Nabi kalau mau boleh istri apanya dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan doanya dulu. Ya. Doa mau ngumpul istri itu doa. Jangan gerusa-gerusu, doa langsung aja ya. Yang kedua, Nabi menasihati, kalau kamu mau ngumpul istrimu, jangan seperti seekor burung. Seekor burung itu kalau mau ngumpuli burung betina, langsung dicengklak saja. Seperti ayam itu loh ya. Kejar langsung, wes rasa nganggo. Ya, mesra-mesraan dulu enggak. Lah, kalau kamu ngumpuli istri kok seperti itu jujuk kayak burung tadi. Seperti kambing, seperti ayam gitu aja. Lah kamu manusia. Maka sebaiknya kalau mau ngumpuli istri, lah cumbu rayu dulu. Wah, selalu betah kok. Betah. Cumbu rayu dulu biar kedua-duanya saling ada kesiapan. Istrinya siap, suaminya siap, lah baru gitu loh. Jangan belum siap sudah dipaksa untuk siap. Nanti kamu sendiri yang akan, ya, istrimu belum merasakan apa-apa, kamu sudah tidak bisa. Nah kalau terus begitu terus jadi kecewa nanti. Jadi mau sodakoi nggak mau. Coba serasah raiso gitu. Nah gitu ya. Nah ini berhubung ada permintaan sedikit, Tat. Ya. Ini sebagai masalah ini belum ada istrinya. Saya kira Ustadz untuk sudilah kiranya. Sudilah kiranya Ustadz untuk memberi, membantu mencarikan jodoh itu. Lah wong belum punya istri kok tekan ngumpuli piye kamu itu? Sebelum melakukan kan lebih baik tanya dulu kan Ustaz. Ya. Tapi kalau kamu belum tahu kok mau tanya ngumpuli istri itu mbok kumpuli apane? Wong belum tahu gitu kok. Ya. Ya. Insya Allah kalau kamu siap, kamu seorang pemuda yang sudah siap untuk nikah dan ada kemampuan untuk nikah, kata Nabi supaya segera. Ya ma'saro syabab manistato aminkumul bata fal yata zawaj. Ya, segera. Hei pemuda, kalau kamu sudah ada kemauan dan kemampuan untuk nikah, segera. Jangan ditunda-tunda. Fa innahu aghadul basar wa ahsanil fars. Karena nikah itu bisa menutup pandangan. Matane ora jelalatan gitu loh. Kada punya istri orang ndelok apa itu anu jelalatan. Nah, maka bisa menutup pandangan, bisa memelihara kemaluan. Ya. Tidak keluyuran ning endi-endi kemaluannya, bisa dijaga, dipelihara. Nah, itulah, maka boleh. Nanti kamu ketemu saya pribadi ya, menyerahkan data-datanya. Juga saya mau tanya, yang kamu cari istri yang seperti apa, gitu loh. Ini ibu-ibu yang belum punya suami, ini ada yang menawarkan. Siapa yang siap nanti boleh transaksi dengan saya, ya toh. Boleh nanti ketemu saya untuk lebih matangnya pembicaraan ini. Baik ini. Dia tahu nak cari dewa ya bingung, tapi saya mau mencari, wah di sini banyak wanita, barangkali ada yang cocok kan juga. Baik ini. Nah, imbangane menang-menangan golek ning kono ra entuk, ning kono ra entuk. Wah, entuk-entuk keblasuk kan kasihan. Kalau sama-sama ngaji insyaallah ndak akan keblasuk, sama-sama dituntun dengan tuntunan. Dulu juga ada wanita yang menawarkan diri untuk ini juga bagus itu. Terbuka. Dari lantai 3 Ustaz. Dari lantai 2 Pak. Ya mari ini yang cocok ini. Lantai. Mari. Dari lantai 3. Ya lantai 3 dulu. Ibu Sitin Karanganom Ustaz. Oh iya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada muridnya Pak Kiai Marzuki. Iya. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi Ustaz. Ya, mudah-mudahan muridnya tambah banyak yang kesini. Ya, mudah-mudahan kiainya juga. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, saya sering melihat saudara-saudara kita yang melakukan sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian timbul perasaan dalam hati begini, Ustaz. kok ya mesake ya salate kok ora nyotoh Rasulullah. Padahal kata Rasulullah kalau ibadah tidak sesuai yang dicontohkan beliau tidak akan diterima. Perasaan semacam itu Ustaz, apa bisa dikatakan sebagai suatu kesombongan dalam arti merendahkan orang lain Ustaz? Yang kedua, mengenai janais itu ada disebutkan daun bidara, itu apa ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan begitu tadi, ya dah, ya tidak salah, rasa keprihatinan. Tetapi jangan terus menyalahkan, ya. Nah kalau melihat sholat yang kurang betul, ya dah, rasa nggak baik kita. Mungkin dia sudah mengetahui dalil seperti sholat yang dia laksanakan itu. Ya, ada kan orang sholat itu kalau sujud, ya. Mestinya yang kita ketahui sujud itu meletakkan ini ya tangannya di sejajar bahu atau dalam telinga begini. Terus siku ini diangkat. Ya. Tapi ada kita lihat orang sujud sikunya ndekem gini. Tempel ke dari sini sampai ke siku, tempel ke di lantai. Menurut yang kita ketahui itu tidak cocok dengan tuntunan Nabi. Tapi kita berprasangka baik, bisa jadi dia sudah menemukan hadis seperti itu, gitu loh. Nah, maka jangan disalahkan. Mungkin dia sudah menemukan hadisnya seperti itu, hanya kita saja yang belum tahu, gitu loh. Nah, maka kalau begitu itu, maka pengajian di mana-mana digalakkan. Nanti kalau dia merasa, oh, yang saya lakukan seperti ini ternyata liru, saya juga belum tahu dalilnya, ning sudah ngelakoni seperti itu. Nah, nanti kan dia berubah sendiri. Itulah. Jadi kalau ada orang melakukan sebuah ibadah sholat berbeda dengan kita, kita prasangka baik, mungkin dia sudah tahu dalilnya, hanya kita yang belum tahu. Gitu. Udah ya. Daun bidara itu saya sendiri belum tahu. Katanya ya, nanti pada kene-kene daun bidara ini katanya daun kelor katanya. Kelor ngerti kelor. Nah, gitu kelor. Daun bidara itu apa saya belum tahu nenek-nenek. Kalau di sini biasanya ya gon apa itu? Untuk air untuk memandikan jenazah itu biasanya dikasih daun kelor di sini. Nah, saya kira golek kelor mungkin ya susah itu dia. Daun kelor itu. Pak Tri mungkin tahu daun bidara itu apa Pak? Apa itu? Coba pakai mana sini? Pakai mic Pak. Nah, mungkin ini beliau kan insinyur pertanian mungkin tahu banyak macam. Ini yang mitra tani tiap hari Senin itu loh insinyur Triyono ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun bidara itu begini Ustaz. Jadi daun yang... pohon yang mempunyai daun dan berbuah, sedang daunnya sendiri itu digunakan biasanya untuk makanan ulat sutra, ulat. Makan ulat. Dan daunnya dan kulitnya sendiri, daunnya itu bisa untuk menyamak kulit. Kemudian buahnya itu bisa dimakan. Jadi kalau itu kelor itu saya belum tahu Ustaz. Terima kasih. Bidara, di sini ada daun bidara itu. Di sini ada pohon bidara. Sulit ditemukan, tapi di Jakarta ada. Ada namanya bidara Cina. Itu bidara. Oh ya. Itu ada. Ada pohon bidara Cina di Jakarta banyak. Pohon kalau, bidara Cina. Ya. Bidara Jawa nggak ada. Laut. Ada bidara laut ada. Oh bidara laut. Itu asalnya dari Cina dan Asia Tenggara. Nah, itu lain. Mulai terus diganti daun kelor itu nggak tahu juga. Maka saya katakan daun bidara itu saya belum tahu. Tapi itu tidak suatu kewajiban, tidak harus begitu. Tidak dicampuri ya boleh. Ayo 5 menit lagi. Dari Bojonegoro Pak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugianto dari Binaan Lipar, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Yang mau saya tanyakan yaitu berhubungan dengan surat Al-Mu'minun ayat 53 dan 54. yaitu kita sebagai warga MTA tentu sudah merasa bangga. Dan situ diterangkan bahwa mereka akan berpecah belah tentang urusan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Apakah kita sebagai warga MTA termasuk dalam golongan tersebut, termasuk dalam pecahan golongan tersebut, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita seperti yang disebut ayat itu, bisa kita ke sana. Jadi ayat itu menerangkan, ya, jangan kamu berlaku syirik atau berbuat musyrik. Siapa itu? Orang yang memecah belah agama Allah yang satu. Agama Allah itu satu, menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap pecahan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Nah, kalau kita merasa bangga dengan MTA-nya, tidak bangga dengan Islamnya, masuk ke sana. Ya tak? Maka kita tidak perlu, jangan membanggakan MTA. MTA itu majlis, tempat mempelajari sumbernya. Sumbernya apa? Islam, jadi Al-Quran dan Sunnah. Kita bangga dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Allah itu menurunkan Al-Quran untuk kebanggaan. Bangganya jangan dengan MTA, tapi bangganya dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita sudah merasa bangga dengan golongannya, dengan MTA-nya, di mana-mana disebut orang Islam, enggak mau, harus ditambahi, saya orang MTA, saya Islam MTA. Kamu orang Islam? Ya, saya Islam MTA. Nah, itu enggak boleh itu. Islam, Islam gitu aja. Jangan ditambah embel-embel. Ya. MTA itu boleh kok, enggak pakai. Jadi, MTA itu mengapa harus pakai MTA? Karena peraturan di negeri ini, setiap harokah suatu gerakan umat Islam harus ada namanya, harus ada didaftarkan di ya, Menkumham sana, Permen Hukum dan HAM. Ya mesti pakai nama, mesti badan hukum. Awalnya dulu MTA tidak pakai hukum, tidak pakai nama, ngaji itu aja. Ngaji apa? Ngaji tafsir Quran. Terus pada waktu itu ada ketetapan, ya kan? Harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar, dianggap tidak ada. Nah, maka kita mengambil badan hukum, bukan partai politik, bukan yayasan, apa, bukan organisasi massa, tetapi badan hukum yayasan saja. Lah karena yayasan, maka ditanya namanya apa? Nah, karena kita tempat belajar Quran dan Sunnah ya, masih tafsir Al-Quran itu aja sudah. Tapi kita agamanya bukan agama MTA, hanya Islam. Jadi kalau kita membanggakan organisasi, tidak membanggakan Islamnya, kita masuk pecahan tadi, jadi syirik kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua, kita cukupkan sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.